السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Alhamdulillah, limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita. Insya-Allah kita semua tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Setelah kemarin kita bahas mengenai tentang nafsu, maka fasal kelima ini pun tidak berjauhan tentang nafsu. InsyaAllah sama-sama kita akan lanjut itu. Wal-intifa, wal-mudhakara, wal-tadkir, wal-ifada, wal-istifada, wal-hijra ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wal-du'a ila al-huda, wal-dilalata ala al-khair, ibtigha'a marbatih, wa qurbih, wa thawabih, wa husnul khatimah, ma'al-lutfi wal-afiyah, wa salatil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Al khamis fi an yajma, sesungguhnya nafsu dan dia juga mengekang syaitan. Jadi salah satu cara yang paling ampuh dalam mengekang hawa nafsu yaitu dengan lapar. Kemarin kita sudah bahas mengenai tentang perkara lapar. Dan di sini juga kita akan membahas lagi yang berkenaan dengan masalah lapar. Fa inna wasilatu syaitan asyahwat wal akal wasyarab. Nah, ini karena sesungguhnya kata dibilang setan itu wasilah, menjadikan jembatannya ya, jembatan syaitan itu katanya dengan apa? Dengan nafsu, dengan keserangan nafsu, makanan dan minuman. Jadi dari nafsu, makan dan minum, banyak anak cucu Adam mengalami masalah, mengalami maksiat melalui perbuatan yang dilarang oleh Allah karena hanya seputar ini. Orang-orang yang contohnya korupsi, mereka memperturutkan hawa nafsunya. Tapi tujuan dari utama itu apa? Kalau ditanya alasannya takut lapar. Orang-orang yang bermaksiat memperturutkan hawa nafsunya, kalau kita tanya kenapa kamu demikian, pasti jawabannya mau makan, takut lapar. Ini sudah menjadi hal yang paling sering kita dengar. Ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat maksiat, ada orang bekerja dengan jalan yang haram, jawabannya kalau tidak seperti ini kami mau makan apa. Cuk, bahayanya dari seputar urusan makan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu majarih bil ju'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh ya anak Adam bersamaan dengan peredaran darah. Maka persempitlah jalannya itu dengan lapar. Fadayyiqu majarih bil ju'. Persempit peredaran itu dengan lapar. Jadi syaitan ini bukan soal puasa aja, bukan soal puasa, tapi membiasakan diri untuk lapar. Minimal kamu itu tidak makan kecuali ada rasa lapar yang mendera. Itu minimal. Jangan hakikatnya perut kita aja belum lapar, kita aja udah repot mau makan. Perut belum lapar tapi udah repot. Udah lapar makan. Jadi kita sempat mengalami rasa lapar sesaat, kita tahu nikmatnya kenyang. Lihat orang yang lapar begitu makan, mereka lebih pandai bersyukur hatta makannya cuma ketemu nasi sama kecap sama telur. Tapi orang yang kenyang, jadi orang yang tidak merasakan lapar, saat disuguhkan nasi kecap telur, belum tentu mereka merasa syukur dan belum tentu mereka merasakan kenikmatan. Tapi orang yang lapar, nasi sama tempe aja jadi. nasi sama sambal aja jadi. Apa orang kenyang? Enggak, orang kenyang nyari enak, orang lapar apa aja. Nah, itu perbedaannya. Ya. Maka mempersempit perjalanan syaitan ini di dalam tubuh kita itu dengan lapar. Wa inna aqraban nas ila Allah taala yaumal qiyamah man tala ju'uhu wa 'atsyuhu. Dikatakan sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat adalah orang yang lebih lama menahan lapar dan haus. Masya Allah. Semakin lama dia bisa menahan dirinya dari lapar dan haus, ialah orang-orang yang akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Makna dekat ini apa? Makna dekat adalah dia yang paling selamat. Dia yang paling selamat, masya Allah. Wa a'dhamul muhlikat li ibni Adam syahwatul batn. Jadi ingatin lagi bahwa sesungguhnya katanya a'dhamul muhlikat. Apa tuh a'dhamul muhlikat? Dosa yang paling besar yang merusak anak Adam, paling menghancurkan kita, yang paling membuat kita hina, a'dhamul muhlikat. Apa itu yang paling membinasakan kita? Syahwatul batin, dibilang katanya adalah keinginan syahwatnya perut. Na'udzubillah min dzalik. Jaga di perut kita kepada perkara-perkara haram, wabil khususnya pertama, kemudian hal-hal yang syubhat yang enggak ada kejelasannya, di makanan siapa, sumbernya apa, dari mana, perkara-perkara syubhat yang enggak jelas antara halal dan haramnya, tinggalkan. Karena itu akan mengantarkan kita kepada kerugian yang besar, yaitu adalah memperturutkan hawa nafsu perut kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, fabiha akhraja Adam wa Hawa min daril qarar ila daril dhulli wal iftiqar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ya, ini perut, masalah perut ini, dengan keinginan perut itu, Adam dan Nabi Allah Adam dan Nabi dan Sayyidatuna Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari Darul Qarar. Darul Qarar, perkampungan yang abadi, rumah yang abadi, yaitu surga yang Allah Subhanahu wa taala, kepada rumah atau perkampungan yang hina. Perkampungan yang hina, kita tahu sendiri, Allah mengusir Nabi Allah Adam dengan Sayyidatuna Hawa kemana? Perkampungan yang hina dan miskin, yaitu dunia. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena apa? Awalnya, idh nahahuma rabbuhuma an akli syajarah faghalabathuma syahwatuhuma hatta akala fabadat lahuma sawatuhuma. Waktu Allah melarang mereka untuk tidak makan buah khuldi, syajaratul khuld, itu buah khuldi, apa yang mereka lakukan? Mereka memperturutkan hawa nafsu, diikutin hawa nafsu. Setan itu ngapain? Setan itu cuma bisikin doang. Maka kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan kekal abadi dan lain sebagainya. Setan hanya bisikin aja. Itulah kenapa nafsu itu dibilang pembantunya syaitan. Karena dengan adanya dorongan hawa nafsu, tugas setan lebih ringan. Semakin kita memperturutkan hawa nafsu, setan itu semakin ringan kerjanya. Karena dia sudah punya pembantu. Contohnya kita punya rumah, setiap hari kita nyapu ngepel, setiap hari kita bersihin rumah. Tapi pada saat kita punya pembantu, tugas kita akan lebih ringan. Kita sudah tidak mengerjakan yang perlu kita kerjakan. Setan itu banyak sekali santai karena kita yang begitu kalah mengikuti hawa nafsu kita. Setan gak repot-repot goda kita. Yang goda cukup hawa nafsu kita. La ilaha illallah. Jadi bilang, Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Allah Adam dengan Sayyidatuna Hawa dari rumah abadi menuju rumah yang penuh kehinaan, yaitu dunia. Hanya karena apa? Memperturutkan hawa nafsu mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Di saat Allah Subhanahu wa taala melarang, mereka tetap memakan. Fa hatta akala, sampai mereka pun makan. Mereka semua diselubungi dengan hawa nafsunya, Maka disebut fabadat lahuma sawatuhuma. Maka tampaklah bagi keduanya itu apa? Aurat mereka. Kan mereka begitu Nabi Allah ada makan buah khuldi, kita dengar ceritanya. Ya, buah khuldi yang nyampe di apa ini leher, maka timbullah yakun di Nabi Allah Adam. Adapun Sayyidatuna Hawa, perempuan, kita enggak mikir lagi langsung makan, maka timbullah buah dadanya Sayyidatuna Hawa. Fabadat lahuma sawatuhuma. Tadinya Nabi Allah Adam dipakaikan pakaian dari surga, menutup kemaluannya, menutup auratnya. Tapi begitu Allah mengusir mereka, Allah pun menampakkan aurat mereka. Maka sumber perut ini, wal batnu ala tahkik yabbu syahwat. Maka di sini kita tahu perut adalah sumber keinginan hawa nafsu menurut hakikatnya. Jadi berhati-hatilah sama perut. Perut kelihatannya cuma urusan lapar doang, tapi ternyata perut ini bisa mendorong kita kepada hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian dikatakan, wa ghalaba 'anil hukama man istawallat 'alayhi tafis sara asiran fi hubbi syahwatiha mahsuran fi sijni hafwatiha wa mani'a qalbuhu min al-fawa'id. Orang-orang ahli hikmah berkata, barang siapa yang dirinya dikuasai oleh nafsunya, maka dia menjadi tawaran dalam mencintai keinginan-keinginannya. Orang, kalau cinta sama hawa nafsu, siapa yang jadi tawaran? Kita. Kita yang ditawar. Kita yang dipermudah. Kita yang gak bisa ngapa-ngapain. Karena kita cinta akan apa yang kita ingin-inginkan. Kita kepengen semua apa yang kita mau harus terjadi. Harus tercapai. Karena mau ini, maka harus tercapai. Saya kepengen dapetin itu, harus tercapai. Terkadang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita dapati, bukan karena kelemahan diri kita yang tidak mampu menggapainya, tapi memang Allah menolak itu untuk kita. Contohnya terkadang masalah rezeki lagi. Allah SWT membagikan rezeki kepada setiap hambanya sesuai dengan rahmatnya Allah, keinginan Allah membagi. Kita berusaha, kita berdoa, kita bekerja, kita apa. Hakikatnya kembali lagi Allah yang merahmati kita, yang berkehendak memberikan kekayaan pada diri kita. Tapi ketahuilah satu hal, wahai orang-orang pencari rezeki, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang mendambakan harta berlimpah, ingat satu hal, kita gak usah muluk-muluk menggapai itu semua. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, "Alladzi li ghairik la yusil ilaik wa alladzi musiblak hasibun ladaik." Yang bukan jatahmu gak akan pernah sampai kepada kamu. Yang bukan rezeki kita, mau kamu cari dari pagi sampai malam lagi, kamu gak sampai lupa makan, lupa minum, saking sibuknya kerja. Satu hal yang perlu kamu tahu, alladzi li ghairik la yasil ilaih, yang bukan punya kamu gak akan pernah sampai ke kamu. Walladzi yusiblak hasilun ladaih, tapi apa yang sudah dijatahi untukmu, dia bakal sampai kepadamu. Itu kata siapa? Habib Abdullah Al-Haddad. Itulah kenapa orang-orang yang pandai mengatur waktunya dalam mencari rezeki tapi tidak melupakan Allah, justru mereka yang hidupnya lebih tumaknina, lebih nikmat, lebih merasakan nikmatnya dalam kehidupan itu mereka. Allah memberikan perumpamaan seekor, Nabi SAW memberikan perumpamaan seekor burung yang keluar dari sangkarnya, yang keluar dari tempatnya untuk mencari makan. Takhruj sabahan Waterja, betul kan? Dia pergi perutnya lapar, pulang perutnya kenyang. Pulangnya jam berapa? Sore. Dia pulangnya sore. Dari pagi sampai sore waktunya kita bekerja. Seandainya kalau ada yang mau bekerja. Jadi orang yang begitu tuh Mak Nina bersyukur. Kadang-kadang ada orang yang kerjanya cuma berapa jam, tapi kok rezekinya banyak. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merubahkan Allah di dalam pencarian mereka. Gak gara-gara sibuk, sholat ditinggalin. Lihat, berapa banyak mereka yang berturunkan hawa nafsu. Kadang-kadang saya sendiri suka miris melihat orang-orang yang bekerja-bekerja. Terkadang mereka, para SPG-SPG, penjaga-penjaga toko, mereka semua alhamdulillah diberikan kesadaran untuk sholat. Tapi dorongan nafsu mereka untuk tampil cantik, terkadang kita nih bergaul, berteman, hadir majelis, ataupun mungkin kita pergi arisan atau kita pergi ke mana, setiap manusia ada dorongan ingin cantik, ingin dilihat oleh sahabatnya yang lainnya bahwa dia cantik. Sehingga dorongan ingin terlihat cantik mengalahkan kamu ingin terlihat baik di mata Allah. Sampai di waktu dia datang, waktunya sholat, dia lebih peduli sama dandanannya ketimbang dia menghapusnya untuk diterimanya sholatnya. Permasalahannya bukan pada sholat, kalau orang sholat berdandan itu apa diterima? Diterima. Orang sholat dandan gak masalah. Yang masalah itu, kalau dia berwudu, kemudian make up-nya masih menempel. Itu jadi masalah. Kalau orang wudunya sudah tidak sempurna, bahkan dipastikan sholatnya apalagi. Nah, orang kalau dari awalnya tidak sempurna, mau dapat sempurna setelahnya, lebih mustahil lagi. Maka dari itu, kita pada saat ingin tampil indah di mata orang, terkadang kita lupa keindahan yang hakiki di mata Allah. Sehingga kita hanya peduli kepada dorongan nafsu kita. Jangan, dia gak boleh lihat saya jelek. Tapi begitu dia sholat, dia gak peduli mau diterima atau tidak, Allah pandang dia seperti apa. Na'udzubillah min dzalik. Itu perlu kita belajar, itu perlu kita fahami. Pada saat kita bergaul dengan beberapa orang, kita gak peduli dalam pergaulan itu apa yang dimakan, apa yang disantap, gaya-gayaan meniru siapa, kita gak peduli. Yang penting di mata kawan kita, di mata teman kita, kita baik, kita oke, kita asik, kita enak bergaul. Tapi kita gak peduli apakah itu di mata Allah baik atau tidak. Ini semua dorongan nafsu. Dorongan nafsu yang perlu kita kalahkan, yang perlu kita lewati. Dan sampai kita memperturutkan, akhirnya kita menjadi apa? Kita menjadi asir, kita sendiri menjadi tawanannya. Karena mencintai keinginan-keinginannya. Karena kita cinta banget sama keinginan kita. La ilaha illallah. Dan orang yang mencintai itu bahsuran fizis di hafwatuha. Tadi bilang apa? Dia akan terkurung dalam kesalahan-kesalahannya. Dan ingat, nafsu itu budi'at kalbuhu minal fawaid. Nafsu itu akan menghalangi hatinya dari segala macam faedah, dari segala macam nasihat, dari segala macam hal-hal yang baik. Nafsu akan menghalangi dia. Kenapa orang hadir ngaji tapi ilmunya gak nyantel? Kenapa ada orang dengerin tausiah tapi kok pulang gak bawa apa-apa? Mungkin sekarang ada juga mustabik pendengar, tapi mungkin ilmunya kok kemudian gak masuk kepadanya. Kenapa demikian? Kok bisa itu terjadi? Ini jawabannya ada di sini. Bisa jadi kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi hatinya dengan nafsu, sehingga akhirnya pada saat kita mendengar ilmu, saat kita mendengar nasihat, saat kita mendengar kebaikan, kita tidak mengambil hikmahnya, kita tidak bisa mengambil faedahnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan, wa man saga ardul jawarih bisyahwat, wa man ghurisa fi qalbihi syajaratun nadamah. Luar biasa kata-katanya. Dibilang, barang siapa yang menjirami anggota tubuhnya, dibilang menjirami anggota tubuhnya dengan syahwat, dengan kesenangan nafsunya, maka dia telah menanam pohon penyesalan di hatinya. Jadi tubuh kita dipenuhi semuanya, dia mau diikutin. Pengen apa? Ambil. Loh, saya kepengen begini, ikutin. Semua yang diinginkan oleh hawa nafsunya, bukannya dia tahan, malah dia siramin. Dia fasilitasi nafsu ini. Dia ikuti semua keinginan dia itu. Akhirnya apa yang hakikatnya terjadi? Yang sedang dia penuhi semua itu, hakikatnya dia sedang menanam pohon penyesalan. Jadi bahaya pohon penyesalan. Pohon penyesalan yang ada dia di mana? Di hatinya. Artinya setiap orang yang memperturutkan hawa nafsunya, hakikatnya dia sedang mengantarkan dirinya kepada penyesalan yang abadi kelak. Karena penyesalan itu letaknya di hati, dan orang kalau sudah menyesal, apa yang terjadi? Haitsu la yanfa'u dadam. Penyesalan itu gak pernah ada manfaatnya. Karena orang yang sudah menyesal itu kan gak bisa muter waktu. Maka sebelum menyesal itu, jagalah diri, jangan sampai melakukan perbuatan yang membuat diri kita menyesal. Kemudian lianna Allah Ta'ala khalaqal khalq 'ala thalathat turub. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk ya, di atas muka bumi ada tiga macam. Makhluk Allah ada tiga macam. Ciri-ciri yang pertama khalqul malaikah wa rakkama fihim al-'adl wa lam yarkab fihim asy-syahwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat pertama. Allah kemudian menyusun di dalam diri malaikat itu apa yang ada, mereka berakal, tapi Allah tidak menciptakan syahwat untuk malaikat. Mereka berakal tapi tidak punya syahwat malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wa khalaqal baha'im wa rakkaba fiha syahwah wa lam yarkab fiha al-'aql. Kemudian Allah SWT menciptakan bahaib, binatang. Lalu Allah menyusun, mengaplikasikan di dalam binatang itu syahwat. Tapi Allah tidak menciptakan akal untuk binatang. Pertama, malaikat diberi akal, tapi tidak diberi syahwat. Kedua, binatang. Mereka diberi syahwat, tidak diberi akal. Kemudian yang terakhir, wa khalaqa ibnu Adam. Allah menciptakan anak cucu Adam. Warakkaba fihi al-'aql wa syahwat. Allah kemudian menyusun di dalamnya ada akal dan syahwat. Dua. Anak Adam, anak cucu Adam dapat dua. Faman ghalabat syahwatuhu. Barang siapa yang syahwatnya mengalahkan. Barang siapa katanya dibilang. Akal, apa namanya itu, akal yang mengalahkan keinginan nafsunya. Kalau ada akalnya mengalahkan keinginan nafsunya, berarti dia lebih baik daripada malaikat. Tapi barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia binatang lebih baik daripada dia. Binatang itu gak dikasih akal, hanya nafsu aja. Tapi pada saat kita memperturutkan nafsu tanpa akal, akalnya gak dipakai. Padahal ada, akalnya gak dipakai. Kita ikutin, bahkan binatang lebih baik dari kita. Tapi barang siapa yang mengalahkan hawa nafsunya dengan akalnya, dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan akalnya, maka ketahuilah ini orang lebih baik dari malaikat. Oh, khairu minal malaikat. Kenapa? Karena malaikat gak dikasih nafsu, hanya akal saja. Adapun manusia, keduanya ada. Dan kalau manusia berhasil mengalahkan apa? Mengalahkan hawa nafsunya dengan akalnya, maka dia lebih baik dari malaikat. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Hikayah. Dikisahkan itu. Qala Ibrahim al-Khawwas, kuntu fi jabal lukan. ورأيت ربانا فشهيت فأخذت منه واحدة فشققتها فوجدتها حامضة فمضيت وتركت الربان فرأيت رجلا متروحا قد اجتمعت عليه الزنابير فقلت السلام عليك فقال لي وعليك السلام يا إبراهيم فقلت رب أين عرفتني فقال من عرف الله لا يخفى عليه شيء فقلت له أرى لك مع الله حال فهلا سألته أن يجيك من هذه الزنابير فقال إني أرى لك مع الله حالا فهلا سألته أن يجيك من شهوات الربان فإن الربان يجيد الإنسان ألمه في الآخرة ولذع الزنابير يجيد ألمه في الدنيا ولذع الزنابير على النفوس ولذع الشهوات على القلوب فمضيت وتركت. إني كساء كتاب سأبل حكمحية. فأرك إبراهيم الخواص, beliau sedang berjalan di gunung atau di Jabal Lukam, kata di gunung Lukam. Kemudian saya melihat apa? Rumban. Rumban itu deliba. Buah deliba. Orang itu rumban. Saya lihat ada buah deliba dan saya kepengen makan buah deliba itu. Jika lihat, dia kepengen. Akhirnya saya ambil satu. Saya belah dua. Fasyagat Tuha. Fawajat Tuha Habibah. Lalu begitu saya belah, saya makan, ternyata itu buah asem. Ada ya kadang-kadang kita itu buah ternyata begitu dibelah oleh Ibrahim al-Khawar asam makanannya itu galiba. Apa yang terjadi? Famadaitu wa taraktu rubban. Akhirnya saya lihat, tengok makanan yang enak ditinggalin. Nafsunya gede banget. Kita kadang-kadang kita begitu. Kita enggak lihat ada aduh pengen mangga, pengen jeruk, pengen apel misalnya. Kalau kita pengen duku, misalnya. Pengen aja. Begitu ada makan sebiji dua biji udah. Pengennya banyak. Apa kitanya? Ini seorang ulama Ibrahim al-Khawwas begitu dia jumpai dia belah dua, diambil tubuh delima, dibelah apa dia? Begitu dia belah, dia temuin basem, dia tinggalin. Tiba-tiba di tengah jalan dia menjumpai waraaitu rajulan batruhan dari jabad alaihi zarabil. Saya melihat ada orang yang tergeletak. Terlempar, lalu orang ini tergeletak dikerumunin sama apa? Sama lebah. Wow, banyak lebah menggigit dia, ada di sekitar dia. Maka Ibrahim al-Khawwas mendengarnya. Assalamualaikum. Orang itu menjawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Ini seorang Ibrahim al-Khawwas bingung. Dia bilang, bagaimana kamu mengenal saya? Padahal dia cuma negor, tanya, Assalamualaikum. Orang itu jawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dijawabnya, Waalaikumsalam wahai Ibrahim. Dari mana kamu tahu saya? Katanya, Ibrahim bertanya kepada pemuda tersebut, orang tersebut. Dia bilang, orang yang mengenal Allah tidak akan ditutupi oleh apapun. Jadi ini sama-sama orang hebat ya ketemu. Sama-sama orang yang tahu basirah, tahu batin. Maka kemudian ditanya oleh Ibrahim al-Khawwas. Kata Ibrahim al-Khawwas, saya melihat sepertinya kamu sama Allah ini punya hal. Ya hal itu punya urusan. Katanya, kenapa kamu tidak meminta kepada Allah untuk melepaskanmu dari senggatan lebah ini? Ini lebahnya enggak banyak, kamu dikerumuni lebah. Kenapa gak minta sama Allah, doa sama Allah, biar Allah hilangin. Padahal saya lihat kamu orang hebat. Kamu bisa tahu saya Ibrahim, padahal saya gak jemput nama Ibrahim. Berarti kan dia wali, dia orang Masya Allah. Kenapa kamu gak minta sama Allah untuk menyelamatkanmu dari sengatan lebah? Apa jawabannya dia? Dan sesungguhnya aku juga melihatmu memiliki kedudukan di sisi Allah. Dia bilang, kenapa kamu tidak meminta untuk Allah menyelamatkanmu dari keinginan nafsu memakan buah delima? Disindir. Kenapa kamu tidak meminta kepada Allah untuk menyelamatkanmu dari keinginan memakan delima? Itu dianggap sama ahlillah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Keinginan itu dianggap nafsu. Keinginan mau makan buah delima begitu aja tuh nafsu. Artinya orang yang kagak lapar kepengen makan. Kan dia kepengen doang. Abis dia temuin asam ditinggal. Itu disebut nafsu. Kamu hanya memperturutkan hawa nafsu. Orang ini bilang, saya juga melihat kamu punya kedudukan di sisi Allah. Kenapa kamu tidak meminta Allah menyelamatkanmu dari keinginan memakan buah delima? Kenapa? Dijawab oleh orang namanya orang tersebut dengan jawaban yang menohok. Fa'idda rumban yajidullah. Karena ketahuilah, buah delima itu, katanya dibilang ya, bakal kamu jumpai ada potan atau sakitnya digigit lebah itu rasanya cuma di dunia doang. Tapi hawa nafsu kelihatan di dunia gak ada sakit. Dan kalau nafsu jengatnya hati. Kamu digigit apa namanya sakitnya hanya di dunia, di akhirat gak ada sakit. Tapi kalau udah punya sakit hati, hati yang sakit, punya sombong, punya hasud, punya dengki, punya kebencian. Ini disebut penyakit hati. Penyakit hati sampai begitu kamu wafat, itu penyakit akan menghabisi ibu sendiri. Alhamdulillah benar. Jadi ini lihat, sengatan lebah adanya di tubuh, ditegur sama orang itu. Tapi ketahuilah, sengatan syahwat adanya di hati. Waladha'i syahwat ufil gul, alal gul. Setelah menerima nasihat itu, akhirnya Ibrahim al-Khawwas pun pergi meninggalkan orang tersebut. Ini kita belajar di sini. Ingat, dah hawa nafsu itu menjaga hati. Sementara yang lain-lainnya hanya menjaga zahir. Kamu disakiti sama orang, dipukul sama orang, sakit di sini aja. Tapi kalau udah punya penyakit hati, itu yang bahaya. Karena hati kamu yang sakit, baru diomongin. Omongannya belum tentu pedes, tapi udah sakit duluan. Kenapa? Karena hatinya yang masalah. Wasyahwa tusayyirul muluk abdan, wasabru yusayyirul abid bali mulukan. Ketahuilah, punya nafsu itu membuat seseorang raja menjadi hamba. Karena hawa nafsu. Sekalipun kamu raja, sekalipun kamu orang hebat, sekalipun kamu orang besar, tapi kalau kamu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu, hakikatnya kamu adalah budaknya nafsu. Akan tetapi kesabaran, orang yang sabar, tidak memperturutkan hawa nafsunya, dorongan kepada nafsunya itu bisa dia akali, bisa dia kalahi dengan akalnya. Maka apa yang terjadi pada orang-orang yang semacam ini? Ketahuilah, sungguhnya orang yang sabar, mereka hamba-hambanya Allah yang sabar, yang kelak akan menjadi raja, akan menjadi orang besar. Usairul abidu mulukan. Ala tara ila kisah Yusuf alaihi salam wa Zulaikha. Kita dengar kisahnya Nabi Allah Yusuf dengan Sayyidatuna Zulaikha. Siapa dulu yang jadi raja, siapa yang jadi hamba, siapa yang jadi budak? Dulu Sayyidatuna Zulaikha istri dari seorang raja. Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu budak yang dibeli oleh Zulaikha. Jadi beli oleh suaminya Zulaikha. Budak. Meskipun pada saat itu dianggap seperti anak, diperlakukan dengan perlakuan baik, tapi statusnya budak. Dia tidak merdeka. Dia budak. Jadi di sini Nabi Yusuf budak, Zulaikha yang jadi raja, ratu. Apa yang terjadi dengan mereka? Ya. Faqad sara Yusuf sultan Misr, bisa berihi. Akhirnya dunia terbalik. Nabi Yusuf menjadi rajanya Mesir. Dengan kesabaran Nabi Yusuf di penjara, di fitnah, dituding, di apa. Sabar, sabar. Tidak memperturutkan hawa nafsu. Waktu Sayyidatuna Zulaikha minta Nabi Yusuf untuk berbuatlah zina denganku. Nabi Allah Yusuf sabar. Enggak, saya enggak mau. Padahal ditawarin loh. Nabi Yusuf ditawarin, disodorin. Enggak mau. Nabi Allah Yusuf AS tetap dengan ketakwaan, dia tetap dengan ininya sabar. Akhirnya berputar waktu. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf jadi apa? Jadi raja. Wasarat Zulaikha dhalil hagir ajuz ubi' fagir. Berubah Zulaikha menjadi orang yang hina, yang miskin, tua, buta lagi. Gara-gara apa? Gara-gara memperturutkan hawa nafsunya. Iya. Pada saat kisahnya Nabi Yusuf dengan Sayyidatuna Zulaikha itu kan, Nabi Allah Yusuf di penjara, Sayyidatuna Zulaikha, Nabi Allah Yusuf diminta untuk bersaksi bahwa memang dia tertarik dengan Zulaikha. Nabi Allah Yusuf terbilang tidak, dengan kesabaran dan ketabahannya di penjara. Penjara, gak apa-apa. Dia bilang, emang dunia ini tempatnya penjara. Penjara, masuk penjara. Kemudian Sayyidatuna Zulaikha berangsur-angsur, hartanya habis, kerajaannya runtuh, kekayaannya sirna, jabatannya hilang, menjadi orang miskin, jadi orang hina, berlalu waktunya menjadi tua, sehingga buta matanya. Lihat, Sayyidatuna Zulaikha. Dia jadi gara-gara apa awalnya? Syahwat Tuhan. Ikutin hawa nafsu, syahwat. Fa'idha Zulaikha lam tasbir ala mahabbah Yusuf. Apa kesalahan Sayyidatuna Zulaikha? Dia enggak sabar sama cintanya kepada Nabi Yusuf. Belajar tuh perempuan-perempuan yang tinggi gila dengan laki-laki yang bukan mahram terkadang, atau kita mungkin na'udzubillah sudah berada dalam ikatan tapi kita misalnya menyukai yang lainnya, intabih, orang-orang yang semisal ini jadi orang yang rugi, khusrat dunia khusrat akhirat. Yang rugi di dunia rugi juga di akhirat. Kita gak seberuntung Sayyidatuna Zulaikha ya, kemudian nantinya diberikan waktu oleh Allah bertemu lagi dengan Nabi Yusuf. Allah kemudian mengembalikan Sayyidatuna Zulaikha dengan takwanya, dengan ininya menjadi Buddha kembali karena menikah dengan Nabi Yusuf. Kita gak seperti itu. Kalau udah tua gak bisa balik muda. Kalau waktu sudah berlalu gak bisa kembali lagi. Maka jadikan waktu-waktu yang berlalu dari kita adalah waktu-waktu yang terbaik yang kita lalui. Hukia Abu Hasan al-Razi. Kibir Abu Hasan al-Razi hura'a waliduhu fi manam. Ba'da bodhi bisanatin wa alihi thiyab binal kutran. Faqala lahu ya Abi, ma'ara alaika hayya ahlul dar. Faqala ya waladi jabadat bi nafsi ilal dar. Fahdhar ya waladi bin khadi'ah nafsi. Seorang Abu Hasan al-Razi, dia cerita, dia melihat ayahnya di dalam mimpi setelah wafatnya 2 tahun. Sedang memakai apa? Melihat ayahnya memakai alaihi thiyab minal kusran. Dia pakai baju dari aspal. Lihat bapaknya pakai baju dari aspal, kaget. Dia tanya, wahai abah, kenapa saya melihat kamu sebagai ahli neraka? Saya tidak melihatmu sebagai ahli khair, orang-orang yang baik. Dalam dirimu ada apa? Ada pakaian dia penghuni neraka? Dijawab oleh ayahnya, ya waladi, wahai anakku, jadabat di nafsi. Saya dikalahkan oleh hawa nafsu. Nafsu ini membawaku ke dalam neraka. Maka waspadalah, hai anak-anak. Waspadalah kamu dari tipu daya nafsumu sendiri. Bukan tipu daya syaitan, tipu daya nafsu. Dia bilang, hati-hati kamu sama tipu dayamu sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Indib talaitu bi arba. Ba'asallatu bi arba'i ba'asallatu illa li syiddati wa syagwati wa ada'i iblis wa dunia wa nafsi wa hawa. Kaifal khalasu kulluhu a'da. Saya katanya ibtalaitu, saya diuji di dunia ini. Kita hakikatnya semuanya diuji dengan 4 perkara, yang mana semuanya itu hakikatnya tidak menguasai kita, tapi kalau kita kalah dia menguasai kita. Apa aja itu? Dengan 4 itu ngalahin kita iblis, dunia, nafsu, dan keinginan, rasa mau itu, keinginan. Bagaimana kamu mau menyelamatkan diri? Semuanya itu adalah musuhmu. Wa ara al-hawa tad'u ilayhi khawatiri fi dhulmati syahwat wal ara. Dan saya melihat katanya ada bisikan-bisikan di dalam hatiku ini yang mengajak aku untuk mengikuti hawa nafsu di dalam kegelapan, dalam keserangan, dan dalam keinginan. Dia gak akan pernah berhenti mengajak kita dalam bermaksiat ila akhirul abad. Wa qala Hatim al-Asam, nafsi ribati wa ilmi silahi wa dhanbi khabiti khabiyati. Nafsuku sangatlah tangguh. Ya, setiap orang nafsu itu jangan dikira gampang dikalahin. Nafsu itu sangatlah tangguh. Kemudian wa ilmi silahi, tapi dia punya ilmu sebagai pedang dan senjatanya. Gimana orang bisa mau ngalahin hawa nafsunya kalau ilmunya gak ada? Bagaimana orang mau perang, mau menang di medan perang kalau gak tahu strateginya perang? Begitu juga, gimana orang hidup ini bisa selamat kalau dia gak tahu jalannya atau caranya menyelamatkan diri? Kemudian dikatakan oleh beliau, wa dhanbi khaybati, dosaku adalah kerugian. Wasyaitan aduwi, syaitan adalah musuhku. Dan saya adalah orang yang mana fi nafsi qad. Saya adalah orang yang hianat. Ya kadang-kadang kita bilang syaitan musuh kita, tapi kadang-kadang kita temenin. Musuh kita kita, tapi kita temenin. Ya, di sini kita belajar betul-betul. Orang-orang jangan pernah dijadiin musuh. Di muka bumi ini jangan bilang kita punya musuh kecuali setan. Kita bermusuhan dengan setan. Bas, Allah suruh kita perintahin kita musuhin mereka. Hanya setan saja, udah gak ada yang lain. Wahukiya an ba'di ahli al-ba'rifah anahu gala al-jihadu ala thalasa asnaf. Jihad itu terbagi menjadi tiga. Dan seorang ahli ba'rifah mengatakan jihad itu ada tiga macam. Pasti jihad. Jihad ma'al kuffar. Wahua jihadul zahir kalladhi fi qawli ta'ala yujahiduna fi sabilillah. Jihad yang pertama itu menghadapi orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang memerangi kita. Yaitu jihad zahir. Jihad secara zahir kita. Itu sesuai dengan firman Allah, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Itu jihad yang pertama. Jihadu ma'al kuffar. Jihad dengan orang kafir. Kemudian jihad selanjutnya, jihadu ma'a ashabul batil bil ilmi wal hujjah. Jihad yang selanjutnya terhadap orang-orang yang batil. Orang-orang batil, penyebar hoax, orang-orang yang kalau ngomongnya palsu, orang-orang yang kalau ngomongnya salah, orang-orang yang kalau ngomong tentang Nabi Yael, orang-orang yang kalau ngomong benerakan tentang sifatnya Allah itu salah. Orang-orang dia, orang-orang yang kurang ajar dengan Al-Quran, orang-orang yang kurang ajar dengan agama Islam, orang-orang yang kurang ajar tentang hakikatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini orang-orang gayel. Gimana berjihad dengan mereka? Apakah mereka yang gayel kita balik gayel? Kita salah. Bagaimana jihad dengan mereka? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau jihad sama mereka itu, bantah mereka dengan cara yang lebih baik. Mereka nyebarin hoax, kamu nyebarin berita real. Mereka itu ngomongin yang ngeyel tentang Nabi. Kita jangan ngomongin yang ngeyel tentang Nabi atau tentang Nabi mereka. Kita menghina Tuhan, mereka menghina Tuhan kita. Kita jangan menghina Tuhan mereka. Jadi lubillatihi ahsan. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan hal yang lebih baik dan lebih positif. Bukan membalas hal yang sama. Tidak. Itu jihad yang sesungguhnya. Jadi kepada orang-orang yang suka berantem di medsos, berantem, itu salah. Kita harus, ada orang menghina Nabi, ceritakan kisah kebenaran tentang Nabi. Ada orang menghina Allah, datangkan kisah yang mulia tentang zatnya Allah. Ada orang menghina Islam, kita suguhkan berita perihal tentang kemuliaan Islam. Begitu yang benar. Wajadilhu billati ahsan. Karena kita memberikan argumen. Karena lihat, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau ada orang kasih pertanyaan sama beliau, Habib Abdullah Al-Haddad melihat pertanyaan ini, kalau kiranya pertanyaan itu adalah sifatnya ngeyel, kira-kira kalau Ustaz nanya sama Ustaz ini, jawabannya apa ya? Habis nanya sama guru ini, nanya lagi sama guru yang satu. Habis kita sama dia di kompet, loh, kok kata guru ini sama guru ini beda? Nah, ini. Orang-orang yang suka nanya-nanya menggelintir orang itu yang ngeyel-ngeyel. Habib Abdullah Al-Haddad, karena beliau bisa memandang dengan pandangan basirah, tapi bertanya, begitu kita jawab hukumnya begini, malah dia berargumentasi dengan gurunya. Loh, bukan hukumnya begini, Ustazah. Ngapain aja kalau dia tahu? Ini orang-orang yang terdorong dengan hawa nafsu. Pengen dia debat, pengen dia berargumentasi. Adapun agama kita bukan agama argumentasi. Agama kita agama yang jelas. Jika ada hal yang tidak kau sukai, kau boleh bertanya dengan sopan santun yang baik, bukan dengan ngeyel. Maka membalas orang-orang yang ngeyel billatihi ahsan. Kemudian jihad yang ketiga, jihadun nafs. Ini jihad ma'ad nafsil abbara bisu, jihad yang memerintahkan kita kepada kejahatan. Yang mendorong kita dalam kemungkaran, yang mengajak kita kepada kemaksiatan, di jihad. Ini jihad yang ketiga. Wa huwa afdhalul jihad. Jadi dikatakan jihad yang paling utama. Nabi SAW bersabda, afdhalul jihad jihadun nafs. Jihad yang paling utama adalah jihad memerangi hawa nafsu. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah subhanahu jalan kami, ladah dia daum sebulanan. Orang yang berjihad, melawan kantuknya, melawan balasnya, hadir pengajian, dengerin nasihat, dengerin ilmu, dan lain sebagainya. Mereka lawan dirinya, mereka ikuti kajian, bergaul dengan orang-orang yang baik dan benar, mereka tidak menurutkan hawa nafsunya untuk bergaul ke sana kemari, yang begini, demi Allah, kata Allah, ladah dia dahum subulana. Kami akan mengantarkan mereka kepada jalan kami. Orang yang benar mau jalan menuju Allah, Allah gak akan sia-siakan mereka, karena Allah pasti akan mengantar mereka kepada jalan yang benar. Subhanallah. Dan ini yang jihad yang paling benar. Makanya Nabi SAW mengatakan pada sahabat, kalau setiap kali perang, pulang dari perang, Rasulullah bilang, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Saya sudah ngomong itu kemarin. Kami pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Perangi hawa nafsu itu bukannya berwaktu. Kalau kita perang di medan perang, itu ada waktunya. Tapi kalau memerangi hawa nafsu itu setiap saat. Gak ada waktunya. Yang berarti 24 jam kita ini bersama berdampingan dengan hawa nafsu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri kita juga 24 jam dalam memerangi hawa nafsu. Jangan kita pikir, ah udah, perangnya sudah dulu, sekarang kita ini dulu, santai dulu, rehat dulu. Hawa nafsu setiap saat, dengan apa? Ya kita tahu Nabi SAW salah satu yang mengatakan al-wudu' silahul mu'aha adwa. Kenapa jihad nafsu dikatakan jihad ini lebih besar, jihad ini lebih baik? Karena berperang kepada hawa nafsu ini tidak berwaktu. Selalu adwa. Wajihadul kufar yakunu fi waqtin wa waqt. Tapi adapun kita berperang di medan perang bersama orang kafir, itu ada waktunya. Mungkin ada waktu ini kita perang, besok kagak. Perang lagi, Rasulullah aja perang enggak setiap saat perang. Tapi adapun nafsu, orang yang berperang di medan perang, mereka bisa melihat musuh. Tapi mereka enggak bisa lihat setan. Ada enggak dari kita bisa lihat setan? Oh di sini nih setan nih lagi bikin ada gantuk nih dengerin kajian. Oh di sini nih setan nih lagi bikin saya buat matiin aja live aja tinggalin. Nanti juga ada rekaman simpanannya. Ntar aja kita dengerinnya pas lagi tiduran aja. Ntar aja kita dengerinnya pas lagi azan mas. Emang kita bisa lihat tuh setan? Enggak, kita nggak bisa lihat. Musuh di medan perang kelihatan, tapi kalau musuh setan nggak kelihatan. Dan berperang dengan musuh kita, yang itu syaitan, kita gak bisa lihat. Berarti di sini, berperang di medan perang dengan musuh yang terlihat itu lebih mudah ketimbang berperang dengan musuh yang tidak terlihat. Wali'ana li syaitan mu'iran fi nafsi wahwal hawa. Dan ketahuilah, setan itu punya senjatanya itu, pembantunya, kaki tangannya adalah hawa nafsu kita di dalam diri kita. Kita kan mau perang sama nafsu, sama setan nih. Hawa nafsu kita. Ini kedua-duanya saling menolong. Saling bantu-membantu. Kemudian, walaisa lil kafir bin nafsika mu'in. Tidak pernah melihat orang kafir itu, ada pembantu atau kaki tangan. Jadi waktu kita perang, ya kafir-kafir. Dengan senjatanya, dengan para pengikutnya, dengan adapun kita, ya kita. Tapi kalau setan, ternyata kaki tangannya ada di badan kita sendiri. Pembantunya ada di badan kita sendiri. Kalau kita perang sama setan, Masya Allah, tabarakallah. Dan dibilang, wali andaka idza qatalta kafir. Dan di sini perbedaannya lagi. Kamu kalau bisa mengalahkan orang kafir, kamu mendapat kemenangan. Dan kamu mendapatkan keuntungan dari ghanimah, harta rampasan. Mungkin kalau di zaman Nabi dulu, kalau orang perang, perang yang menang, harta rampasan kudanya orang kafir buat dia, apalagi itu kambingnya, apa semuanya buat orang muslim yang menang, kan begitu. Kalau seandainya kita memerangi orang kafir dan kita menang, maka kita dapat kemenangan dan kita dapat ghanimah keuntungan. wa iqtalta kafir wa iqtalaka kafir tajidu syahada wal jada. Dan kalau seandainya kamu yang kalah, kamu yang dibunuh oleh mereka, apa yang kamu dapat, apa yang kamu peroleh? Kamu dapat mati syahid dan kamu dapat surga. Ini dua-duanya guntung gitu ya. Kamu dapat mati syahid dan kamu dapat surga. Wala takdir ada terus syaitan. Nah, kalau musuh kafir kita bisa bunuh, syaitan tidak bisa kita bunuh. Ada yang bisa bunuh setan? Setan abadi. Sampai kiamat nanti dia baru habis. Akhir manusia dibinasakan oleh Allah. Setan ikut binasa. Kita gak bisa bunuh setan. Di sini perbedaannya tuh. Walau takdir ada tuh syaitan. Wai gatala ke syaitan. Permasalahannya. Kamu gak bisa bunuh setan. Tapi kalau setan berhasil membunuhmu dengan hawa nafsunya, apa yang bakal terjadi? Kau akan tersungkur kepada siksaan Allah. Setan benar. Benar. Kabagilah. Bagaimana dikatakan? Man farra binuhu farasihi fil har. Waqa'a fi aidil kuffar. Dikatakan, katanya, barang siapa, katanya, jatuh kudanya, katanya, far, apa namanya, dia punya kuda itu lari, dari mana? Dari dirinya itu, kemudian jatuh kemana? Ke tangan yang orang kafir di dalam peperangan. Kalau kudanya lepas, jatuhnya ke orang kafir, berarti ditangkap sama orang kafir. Kan gitu. Tapi, barang siapa yang lari darinya ke ibadah, kalau kita perang di medan perang, kuda kita lepas, jatuhnya ke orang kafir. Dia yang dapat kuda kita, gak masalah kehilangan kuda. Tapi kalau ada orang yang kehilangan iman, manfarra minhul iman, hatinya lepas daripada keimanan, apa yang akan terjadi? Yaqa' fi ghadabin jabbar. Maka kau akan jatuh kepada apa? Dalam kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah minhu. وَمَنْ وَقَعَ فِي أَيْدِ الْكُفَّارِ لَا يَسْوَدُّ. Orang yang jatuh kemana? Kepada orang-orang kafir, ke dalam kekuasaan dia gak akan dirantai dengan seperti itu. Tapi ketahuilah, kalau seandainya kita punya diri ini, jatuhnya kemana? Kita punya badan, jatuhnya kepada murkanya Allah. Kita jatuh ke murkanya Allah. Kalau kita nyampe ke penjaranya orang kafir, kita mungkin dapat apa? Istilahnya. Kita dikatakan. Dalam kelompok murkanya Allah. Jatuh di dalam murkanya Allah. Yusawwad wajhu. Wajahnya akan menghitam. Alias mukanya hangus. Mbak kebayang gak sama kita? Muka hangus. Makanan dia akan berubah menjadi api. Jadi kalau kita jatuh ke dalam murkanya Allah, makanan kita menjadi api, minuman kita menjadi api, pakaian kita menjadi api. Na'udzubillah min dzalik. Bisa selamat gimana kita kalau udah kondisinya kayak gini? Pakaian api, minuman api, makanan api. Inilah yang kita sering baca di dalam surat apa namanya? Surat Al-Waqi'ah, dan kita tahu di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keterangan tentang keadaannya. Syajarat az-zaqqum, pernah dengar? Pohon zaqqum. Apa itu pohon zaqqum? Pohon atau makanan dari duri, menjadi makanannya penghuni neraka. A'udzubillah min dzalik. Syarabu min hamim, bidar shadid. Katanya timah yang meleleh. Minuman yang begitu panas. Bismillah salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah selamatkan kita semua. Kepada siapa mereka ini bakal terjadi? Kepada orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Lalu mereka kalah oleh dorongan hawa nafsunya. Kita melihat ada orang yang hanya terdorong oleh cinta. Kemudian keluar dari agama. Ada orang yang terdorong karena khawatir dirinya miskin. Susah. Lalu mereka pun menggadaikan imannya untuk dunianya. Ada orang yang menjual agama, menjual fatwa, menjual hukum demi memenuhi keinginan nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Nafsu ini begitulah jahat sebagaimana kita sudah baca sekian banyak ini, bahkan usuhilah syaitan dan jangan sampai kau menjadi kalah dengan nafsumu sendiri. Perangi dia dengan jalan-jalan yang baik sebagaimana kemarin kita sudah bahas, yaitu salah satunya dengan riyadhah. Artinya riyadhah adalah sedikit lapar, apa sedikit makan, banyak lapar, sedikit tidur, melawan kantuk, ya, itu salah satu riyadhah agar kita tidak memperturunkan hawa nafsu kita. Ya. Dari sini kita perlu belajar berapa diri kita untuk tidak kalah akan dorongan hawa nafsu agar kita tidak menjadikan syaitan benar atas diri kita. Ketahuilah, ada beberapa hal yang membuat setan bahagia, yaitu bisa terjadi karena dorongan hawa nafsu kita. Yang pertama, pada saat seorang istri bertengkar dengan suaminya. Seorang istri pada saat bertengkar dengan suaminya, kemudian dia ada terkadang suami memukul istri atau istri memukuli suami, kemudian keluar kata-kata yang tidak baik dan tidak mulia. Sebagaimana seorang istri kadang-kadang kalau marah sama suaminya, ya, bilang, saya nyesel nikah sama kamu, udah ceraiin aja saya. Berapa banyak wanita yang seperti itu kalau sedang marah. Ketahuilah satu kalimat yang keluar dari lisan kita, yaitu saya menyesal menikahimu. La ajidu fika khairan. Saya tidak menjumpai di dalam dirimu sedikit pun kebaikan. Padahal baiknya banyak. Tapi karena dia lagi kesel, dituruti hawa nafsunya, syaitan umpak-umpakin, kipas-kipasin. Apa yang terjadi? Allah menggugurkan 70 tahun dari amal soleh. Satu perempuan nih. Apa yang terjadi pada setan? Setan tepuk tangan. Dan yang paling menggembirakan hati daripada syaitan, pada saat keputusan itu betul-betul diambil. Apa keputusan itu? Paling gini. Udah. Udahin aja saya. Tinggalin aja. Jadi dia beneran. Setan bahagia. Yang kedua, pada saat orang bertengkar dengan saudara muslim lainnya. Bertengkar. Pada saat dia bertengkar, dia memutuskan tadi silaturahmi, demi Allah saya tidak akan dengok lagi sama kamu, saya kagak bakal injok lagi di rumah, saya kagak bakal jumper lagi, saya kagak bakal itu. Silaturahmi yang diputus, setan tepuk tangan. Dari mana itu dorongan ada? Hawa nafsu. Kita memperturunkan hawa nafsu dibantu oleh setan. Setan bilang, udah emang dia gak pantas, udah emang dia gak benar, udah emang dia bukan saudara lo yang benar, emang dia bukan saudara kamu yang baik, emang dia bukan saudara kamu yang... Udah putusin aja, emang gak tahu diri. Setan bilangnya begitu doang. Nafsu menggebu-gebu. Akhirnya sampai mengeluarkan kalimat, kalau saya mati, jangan datang. Jangan kan ketemu hidup, mati aja gua kagak redo. Misalnya kalimat-kalimat yang sedemikian, wah, tidak ada perkara yang paling menggembirakan setan. Kecuali itu, yang kedua adalah pada saat bertengkarnya atau memutusnya tali silaturahmi antara kedua muslim. Yang ketiga, perkara yang paling menggembirakan hati setan selanjutnya, yaitu pada saat kita seorang muslim untuk akhir hayat kita dengan perbuatan yang buruk, kematian yang tidak baik, maka itu adalah perkara yang paling menggembirakan hati setan, yang membuat setan berbahagia, karena itulah tujuan akhir dari upaya dan tipu daya syaitan. Apa yang mau dikejar? Kenapa setan begitu musuhin kita? Karena setan mau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Setan mau kita mengakhiri hayat kita dengan akhir yang buruk. Dan di sini tugas kita adalah membuat akhir hayat kita baik. Itulah salah satu pesan dari wasiat dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau wafat, janganlah kau akhiri hayatmu kecuali dengan kamu dalam keadaan muslim, kamu dalam keadaan iman, kamu dalam keadaan baik. Makanya kita kalau ketemu orang soleh, doanya apa? Rabbana fa'da bibarakatihim. Enak lihat orang soleh. Orang soleh batinya enak. Kebatiannya indah, luar biasa. Dicintai begitu, diiringi begitu, ditangisi begitu, disedihi oleh orang-orang yang mencintai mereka. Masya Allah. Doa yang begitu membanjiri mereka. Apa yang kita lakukan? lakukan? Doa. Rabbana fa'na bi barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Ya Rabb, berikan kami kemanfaatan dengan berkah mereka. Berkah mereka ada, berkah kami dulu pernah melihat mereka, berkah mereka dulu pernah hidup di tengah-tengah kami. Rabbana fa'na bi barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Berikan kami, tuntun kami kepada jalan yang baik dengan kemuliaan mereka. Wa amitna fi tariqatihim. Dan wafatkan kami di jalan mereka. Wa mu'afah minal fitan. Dan kami selamat dari godaan fitnah akhir zaman. Sallallahu alaihi wa sallam. Itulah kalau melihat orang soleh enak, kita kepengen menjadi mereka, bagian dari mereka, maka jadilah orang-orang soleh. Salihin, insyaAllah, amin, ya Rabbal Alamin. Paling tidak meniru ke dalam pagi jalan-jalan mereka. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kamu bertanya, silakan bertanya. Ada masuk sudah? Belum, belum. Itu kenapa kayak ada loading-loading ya? Ada loading ya? Iya, kadang-kadang. Iya. Signalnya. Apa itu? Minta doa. Minta doa yang tadi. Robana. Oh. Robana fa'la bibarakatihim. Wahdina al-husna bihurmatihim. Wa'abitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Nanti insyaAllah dan beberapa doa yang belum diposting, tolong diingatkan sama anda. Doa-doa yang kemarin dari kajian-kajian yang kemarin, kalau ada yang belum diposting, diposting di IG juga ya. Enggak, yang paling penting dibagikan ke mereka. Udah, ya sudah, kalau sudah. Ada yang mau bertanya hari ini? Apa ini? Insyaallah cara menghilangkan kantuk saat salat tahajud. Kantuk itu sesuatu hal yang manusiawi. Lalu melawannya dengan apa? Kalau ada dulu kantuk itu dilawannya dengan yang tahu bagaimana melawan kantuk kita yang kita. Maka caranya dengan apa ya? Tahap-tahapnya mungkin pada saat kita tahajud kemudian kita mengantuk. Kita mandi atau mungkin kita menyiapkan air di samping kita, di sebelah kita, kemudian kita mengusapnya. Dan pada saat kita bangun tahajud dengan niat yang tulus, betul-betul ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faedah yang kemarin itu niat bangun belum saya bagi ya. Insyaallah nanti akan saya siapkan faedahnya. Ada salah satu bacaan yang itu kita minta sama Allah, ya Rabb, hamba ingin beribadah kepadamu, bantu aku, bantu untuk aku melawan kantukku. Sehari dua hari kantuk itu pasti akan terang itu. Kalau waktu malam mau tidur, perut jangan kekenjangan. Dan selalu mengajak melakukan hal yang gak manfaat itu ada termasuk melawan hawa nafsu. Pastinya dong. Meninggalkan bukan berarti memutus. Meninggalkan artinya kita tidak lagi bergaul, duduk-dudukan dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang tidak positif. Kita ingin mencari yang lebih manfaat, maka kita berhijrah. Tadinya kawan kita seperti apa, sekarang kita rubah kawan duduk kita dengan yang lebih baik, lebih positif, lebih manfaat. Apakah itu bentuk dari melawan hawa nafsu? Pastinya. Karena hakikatnya gini, bagi orang-orang yang cinta kepada dunia, duduk sama orang majelis atau orang-orang akhirat itu gak nyambung. Hakikatnya frekuensinya berbeda. Tapi dengan mereka melawan, biarin, saya kemarin duduk sama teman-teman asik, seru. Tapi kali ini saya mau meninggalkan karena saya merasa tidak ada tuh nilai plus untuk kita. Kemudian, adakah puasa hajat selama 3 hari? Oh, saya tidak pernah dengar mengenai tentang puasa hajat. Belum pernah dengar sejauh ini. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Sudah, bagaimana tips agar hati kita tidak terserang penyakit hasad? Apakah membandingkan diri kita dengan orang lain, orang yang lebih hebat dari kita termasuk hasad? Bagaimana mengatasinya Ustazah? Mengatasi diri dari sifat hasud itu adalah kita sadar bahwa akan banyak diri kita sempurna. Tapi ada orang yang punya keunggulan lebih dari kita di bidang-bidang lainnya. Kita gak pernah unggul kepada semua manusia. Gak pernah. Dan pada saat kita melihat kenikmatan orang lain, apa yang terjadi pada diri kita? Carilah kenikmatan kita yang Allah beri dan syukuri saja yang kita punya. Jangan melihat kenikmatan orang lain. Apalagi membandingkan. Kalau membandingkan itu bagian daripada ujub. Kita ini bangga sama diri sendiri. Kemudian kita membandingkan diri kita. Bagaimana cara menghilangkannya? Pada saat kita sadar kalau sedang terbesit di dalam hati kita keburukan, segera beristighfar kepada Allah lalu menepisnya. Mengganti pikiran kita kepada hal yang baik. Jangan memikirkan, jangan membicarakan kenikmatan-kenikmatan orang atau pribadi orang yang berkenaan dengan mereka, sehingga hasud ini lambat laun akan hilang dari diri kita. Semuanya mujahadah. Semuanya itu adalah dengan upaya. Upayanya memerangi hawa nafsu kita. Belajar, insya Allah, lambat laun kita akan mengerti bagaimana cara menepis itu semua. Tapi saat ini bisa saya katakan, ganti pikiran kita. Ya, pada saat kita membandingkan diri kita dengan mereka, atau saat kita melihat kenikmatan mereka, maka kita menggantinya dengan hal yang lainnya. Dan berusaha segera meminta maaf kepada Allah atas kesalahan kita. Doa melawan gantuk. Setiap kajian pasti gantuk. Doanya adalah gak ada doanya. Doanya adalah usahamu. Kamu pada saat kajian ambil air di sebelahmu, begitu gantuk langsung cipratin. Kenapa kita gantuk? Karena kita gak fokus. Orang gak fokus pasti gantuk. Kamu pernah gantuk gak nonton TV? Pasti gak pernah. Kenapa? Karena kamu fokus dalam ceritanya. Kamu fokus dalam pembahasan TV itu. Alur ceritanya kalau berem, gak seru. Nanti gak lihat, dengarkan. Tidak dari awal, kagak mau faham. Kenapa saya selalu pesan berkali-kali. Berusahalah pada saat kajian memiliki buku dan pulpen. Kemudian, saya tahu gak semua dari kita yang ngaji ini pada pintar. Oh, saya ini lagi belajar. Saya harus memahami usaha bacanya udah sampai mana. Semakin kamu sibuk sama baca kagak apa kagak, panjangan kan? Ada pulpen juga kagak nyatet apa-apa, cuma dengerin aja. Ya ngantuk, saya jadi kayak gedongeng. Semua guru juga kalau digituin sama jadi kayak gedongeng. Tapi coba kalau kamu berusaha fokus, tiap poin yang bisa kamu ambil manfaatnya kamu catat. Kenapa ada orang ngantuk, ada orang gak ngantuk? Yang salah bukan pada pembicaranya, berarti yang salah pada diri kita. Dan juga bukan dengan doa, itu kebauan. Gak selalu semuanya itu dengan doa, kebauan dulu dalam diri. Sekuat apa kebauan kita dalam menggali ilmu, itulah yang akan membuat kita ngantuk atau tidak ngantuk. Tapi kalau kita hanya dengar kajian, hanya setakat asal dengar, ini yang seringkali saya pesan berkali-kali kepada para pendengar, mendengar sekadar dengar saja, hanya akan berbekas mungkin kebaikan telinga saja. Adapun hati kita hakikatnya kosong karena itu tidak tertuang dengan baik. Tapi kalau seandainya kita menyimak, mendengar, mengkaji, membahas, lalu kemudian betul-betul poinnya ada yang kurang kita fahami, kita bertanya, itu namanya betul-betul. Kita pasti gak mungkin gantuk kalau yang belajar begitu. Ya. Kemudian, di grup WA suka ada yang memberi ijazah. Dan kita harus mengucapkan qabiltul ijazah. Apa maknanya? Ya, ijazah itu suatu amalan yang kamu diberikan untuk mengamalkannya. Biasanya setiap ijazah itu juga punya syarat. Jadi dari siapa? Anfulan. Jadi dari hal. Misalnya, saya diijazahkan oleh guru saya. Dan guru saya itu pasti diijazahkan lagi dengan siapa. Dan pada saat kita mengajak orang dalam mengamalkan itu, ya, dalam mengamalkan itu berarti kita itu ingin mengamalkannya sesuai dengan izin atau mandat yang diterima dulu. Maka kata gobiltu, saya terima ijazahnya seperti kamu menerima mandat itu ya. Nah, makanya ulama berkata kalau ada amalan yang dibagikan ya sifatnya ijazah, paling tidak setiap ijazah saya amalin, habis waktu kita ini sampai ijazah semua. Maka pilih-pilih yang mana yang ingin kau dawamkan. Nah, sisanya paling tidak seumur hidup pernah kita kerjakan satu kali. Baik, kemudian ada doa. Itu lah doa ngantuk lagi. Doa ngantuk. Ustaz, bagaimana cara membedakan antara nafsu dengan kebutuhan? Misal, dalam kondisi seperti ini, banyak yang menyetok makanan. Apakah ini termasuk nafsu? Saya melihat sebetulnya dengan menyetok makanan, tidak ada manfaat yang berlebih. Karena kita hakikatnya sedang melalui fase atau masa saat ini yang tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Artinya kita masih ketemu warung buka, masih ada market yang buka. Jadi sebetulnya menimbun, apakah itu bagian daripada nafsu? Katakan iya. Itu bukan sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan kita gak seperti itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sebetulnya menyimpan sesuatu, jaga-jaga, takut ada tabu. Atau biasanya saya itu setiap hari memang kadang-kadang suka ada aja tabu. Oh, saya mau nyimpan makanan, hukumnya gimana Ustazah? Tidak masalah, asalkan itu tidak jadi mubazir. Tapi kalau lambat laun makanan itu tertimbun sehingga akhirnya rusak, lalu kemudian mengantarkan kamu kepada perbuatan yang mubazir, artinya mubazir terbuang sia-sia, maka kamu berdosa. Di sini jatuhnya hisab. Hisab yang akan kamu tidak memiliki jawabannya di hadapan Allah. Kalau kamu tanya perbedaan antara kebutuhan dengan nafsu saja, maksudnya nafsu dengan kebutuhan, saya tadi bilang, orang kalau lapar, ada lapar, nyari makanan untuk tujuan laparnya. Itu berarti dia punya tujuan, itu kebutuhan. Tapi kalau orang gak lapar, nyari makanan, itu keinginan nafsunya. Simpel aja begitu. Itu keinginan. Kamu pilih pisang yuk. Makan bakso, bawa bakso. Pisang. Lapar gak? Kalau gak lapar, kamu memutuskan untuk iya. Berarti saat lagi keinginan makan itu, kamu karena nafsu. Tapi begitu, perut lapar nih, belum makan. Cari makan apa yuk, makan yuk. Beli makanan karena lapar, itu namanya kebutuhan. Assalamualaikum Ustazah. Mau tanya mengenai dandanan. Haram berdandankah atau harus dibersihkan saja ketika mau sholat? Kalau ngomongin dandan itu, ketahuilah, keluar wanita dari rumah, setiap wanita keluar dari rumahnya, istashrafah syaitan. Kata Nabi SAW, setan itu ada di belakangnya, itu memperindah dia. Kalau kagak dandan aja dibikin indah, setan itu dibikin kelihatan, oh, menarik, ini, itu. Apalagi kalau kita tambah polesan di wajah kita, akan lebih terlihat bagaimana. Sehingga membuat orang-orang yang bukan mahram kita melihat kita itu dengan bayangan-bayangan mereka sendiri. Dengan bantuan setan terlebihnya akan melihat kita lebih indah. Apakah hukum berdandan haram kalau sampai dandanan kita itu ternyata membuat orang berangan-angan, berpikiran dia kotor tentang kita, atau dia kemudian jadi berlaku dosa, berbuat dosa, mengantarkan orang lain kepada hal yang dosa, ya kita dosa. Hukum dandannya kepada sesama wanita atau kepada yang mahram tidak berdosa. Kamu dengar nama suami, wajib malah hukumnya. Kita kalau di kerumunan perempuan-perempuan aja, sama perempuan, kita mau pakai lipstik, mau dandan, mau apa, dianjurkan. Kalau kamu dikirain kurang darah ya, pucet banget, katanya dibilang. Kalau untuk ini. Tapi adapun karena memang niatan dandan keluar kemudian tanpa kita sortir, siapa yang boleh melihat kita, ini kan jadi masalah. Itu yang tidak boleh, bukan soal sholatnya. Kalau kamu mau sholat dalam keadaan dandan, mau tidak dandan, kan saya tadi udah tegaskan, sholat berdandan, dia tidak jadi soal. Yang jadi soal pada saat kamu mau wudhu, lalu kemudian ada dandanan yang menempel di atas permukaan kulitmu, itu yang menjadi masalah. Jadi pada saat kita mau sholat, kita harus bersihin, bersih sebersih-bersihnya. Real wajahmu itu yang harus kamu tampakin. Gak ada maskara, kagak ada eyeliner, kagak ada pensil alis, kagak ada lipstik yang menempel, kagak ada lagi apa itu buat dibuka itu. Apa itu? Buat dibuka itu, tahu dah namanya apa? Ya begitulah intinya. Dah. Itu semua harus bersih. Karena mau mengejar diterimanya wudu kita. Setelah wudu diterima, sholat kita pun demikian. Dan begitu. Jadi hukum berdandan untuk yang bukan mahram, ya jelas ada larangannya. Nah, adapun kita kepada sesama perempuan untuk berdandan, untuk menghias diri, tidak jadi masalah. Kalau di luar, ya ada masalah. Ustazah, apa yang harus dibaca kalau kita mulai mau sholat agar kita berusaha khusyuk dalam sholat? Kita bisa memulai dengan zikir, kita bisa memulai dengan tilawatul Quran, kita bisa memulai dengan pemanasan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 10, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 10, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10, la hawla la quwwata illa billah, 10, itu pemanasan, kita baca 10, 10, 10, ditutup akhir dengan ayat kursi, itu pemanasan, yang mendatangkan kepada kita khusyuk di hadrat seperti itu. Di hadrat dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, 10, untuk membuat pemanasan, lalu kemudian ditutup dengan apa namanya, ayat kursi pemanasan, itu sebagian, seperti itulah kurang lebih, atau juga dekat sholat qabliyah, sholat sunnah qabliyah, pemanasan dan sholat sunnah qabliyah itu juga bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan di dalam sholat wajib. Saya ingin bertanya dua tema, bagaimana niat dan syarat melaksanakan sholat isyraq. Niat waktunya sudah masuk isyraq pada saat terbitnya matahari, ya kelihatan matahari naik isyraq, kemudian sholat dan niatnya sholat sudah terisyraq. Saya lihat sholat sudah isyraq. Rakaatnya lillahi ta'ala, dua rakaat karena Allah ta'ala. Itu aja syaratnya, gak ada yang lebih-lebih. Assalamualaikum, mudah-mudahan Ustazah sehat selalu. Mohon maaf Ustazah ini bertanya tadi. Ustazah, adakah doa agar bisa terpelihara dari penyakit hati tamak dan egois memendam sendiri? Syukran. Tamak, egois, memendam sendiri, doa. Kita minta sama Allah selalu hati kita lebih baik daripada lahir kita. Doanya sudah saya sering terangkan. Allah menja'al sariratana khairan min ala diyatana wa ala diyatana salihah. Dan saya tahu di grup juga sudah dibagikan itu. Ya Rab, jadikan hati kami lebih baik daripada yang nampak dalam diri kami ini. Dan sifat tamak dan sifat egois itu kan ada pada diri, adanya pada hati. Dan kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar sifat-sifat itu hilang dari dalam diri kita. Salah satunya dengan doa, yang kedua adalah dengan usaha. Niat keras, niat kuat agar kita enggak mau sifat tamak itu. Tamak apa? Enggak pernah merasa cukup. Ketamak, mau lagi. Kalau dikasih satu maunya dua. Dikasih dua maunya tiga. Tamak, mau nambah terus. Itu kan ciri-ciri tamak. Kemudian egois, gak pernah mau salah. Dia paling benar. Bagaimana kita merasa diri kita adalah yang paling benar, sementara kepada Allah aja kita gak pernah dijamin kalau kita benar dulu. Kita punya perbuatan sama Allah ini gak selalu benar. Dan kita, kalau sampai kita bilang, saya tidak pernah melakukan kesalahan, terlalu sombong kita untuk berkata demikian. Berarti kan di situ aja kita udah tahu bagaimana kita benar mulu, orang kita aja salah. Berarti semakin kamu mengetahui siapa dirimu, antal abid, kamu hamba, Allah adalah Tuhan, hakikatnya kita adalah manusia yang dipenuhi dengan kekurangan. Dan minta sama Allah SWT untuk kebersihan hati itu dengan terus berusaha membersihkannya. Dengan mengisinya kebaikan, mengisi tausiah, mengisi hikmah, mengisi ilmu, mengisi hati kita dengan zikir, mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, yang positif. Lambat laun, yang kotornya akan tersingkir. Kamu ibaratnya punya gelas, gelasnya kotor. Gelasnya kotor, dekil. Tapi kamu sirami air terus. Air ini ibarat apa? Hikmah. Hikmah, kebaikan, tausiah, nasihat, kata-kata positif, zikiran kita, solat kita, ibadah kita, solat wajib kita, solat sunnah kita, apa namanya, semua hal-hal baik yang kita kerjakan, itu ibaratnya air. Kotoran itu lama-lama akan tersingkir atau tidak? Tersingkir. Dengan kebaikan yang terus kita isi. Makanya jangan pernah berputus asa. Setiap penyakit hati insya Allah masih bisa disembuhkan, agar asalkan kita mau. Jadi kalau saya perhatikan, jamaah ini banyak yang minta doa, kesannya maunya instan. Padahal gak segampang itu, setiap segala sesuatu itu hanya dengan doa. Berharap kepada Allah boleh-boleh saja, tapi semua itu gak ada tanpa action. Semuanya harus ada perbuatan. Kalau gak pakai perbuatan gak akan bisa. Ya. Saudara, adakah doa? Ketukan doa lagi ketika iman lagi turun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kita itu hal yang doa harus dibarengi dengan reaksi. Al iman yazid wa yanqus. Nabi bilang iman naik turun, tazidu bi ta'ah. Iman akan bertambah dengan ketaatan. Taat apa? Bukan doa. Taat bukan hanya doa. Tapi taat itu adalah perbuatan, perilaku kita yang baik, perilaku kita yang mengikuti perintah Allah. Watagusubil maksiat, dan iman ini berkurang dengan maksiat, dengan perbuatan dosa kita. Dan perbuatan dosa juga kan itu perbuatan. Kalau kamu berbuat dosa, balas dengan perbuatan baik, kan begitu. Watbi'i sayyi'ah alhasanah tatamuha, iringi keburukan itu dengan kebaikan, selalu. Berarti reaksi perbuatan. Jadi bukan berarti doa itu tidak baik, tapi kita harus sifat di dalam diri kita bahwa segala sesuatu itu doa itu bisa kita panjatkan doa kepada Allah dengan bahasa kita. Kita mau minta apa sama Allah dengan bahasa kita itu kita bisa meminta ya. Kira kamu minta hati bersih dengan bahasamu bisa, tapi perbuatan itu yang harus sesuai dengan syariat. Ustazah mau tanya gimana cara menghadapi karyawan yang kerjanya tidak begitu serius dan sering merugikan perusahaan saya. Bagaimana caranya dan kelanjutannya? Apakah hal ini berhubungan dengan bisikan nafsu diri kita atau orang lain atau bahkan terdapat dari bisikan setan? Terima kasih. Punya karyawan kerjanya tidak begitu serius, bahkan cenderung merugikan. Apa yang harus kamu lakukan? Kalau dari segi sisi pekerjaan, tahap pertama adalah kamu tegur, kamu beri dia ultimatum, kamu arahkan dia terlebih dahulu. Terkadang ada karyawan yang kerjanya tidak betul, itu bukan karena dianya saja yang merugikan, tapi pada hakikatnya tidak diberikan edukasi yang baik untuk pekerjaannya. Kamu harus seperti apa, harus seperti apa. Karena orang ini pada hakikatnya gak semuanya itu punya kelebihan, yaitu dalam bekerja selalu ingin menunjukkan yang terbaik. Enggak, ada orang yang memang tidak mengerti, perlu dibimbing. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah kau bimbing, sudah kau giring, sudah kau arahkan dengan positif, dengan baik? Namun ternyata setelah diarahkan, setelah dibimbing banget, dia tetap melakukan ketidakseriusan dia dalam bekerja, merugikan. Apakah itu dorongan nafsu? Tidak, itu dari sisi profesional pekerjaan. Dari sisi profesional pekerjaan, andai kata ada sikap yang harus kamu ambil guna memberikan peringatan kepada yang lain. Karena ingat, dalam pekerjaan juga kita harus memberikan efek kepada yang lainnya juga. Kalau yang balas tetap dibiarkan, kesian yang rajin dong. Dan itu juga Allah Subhanahu Wa Taala berlakukan kepada kita. Apa namanya? Orang yang bergegas dengan orang yang tidak bergegas itu beda ganjarannya. Orang yang rajin dengan orang yang rajin, ya beda ganjarannya. Orang yang patuh dengan yang tidak patuh, ya beda ganjarannya. Begitu pula mungkin kita bisa aplikasikan ini kepada permasalahan pekerjaan. Pada saat kita memiliki karyawan teladan dengan karyawan yang tidak teladan, apakah sikap kita harus sama? Nanti kalau dengan yang tidak teladan, saya misalnya mengambil sikap yang misalnya keras atau sikap yang tegas, nanti saya dikira hawa nafsu. dan bagaimana caramu berpikir ini dari sisi profesional pekerjaan agar tidak memberikan dampak atau efek buruk kepada yang lainnya, terutama juga kepada pekerjaan, maka apa yang kita kerjakan tidak ada perkenaannya dengan hawa nafsu. Mana yang berkenaan dengan hawa nafsu? Seandainya kamu sudah punya pekerjaan, punya perusahaan, kamu punya karyawan, pekerja, gak ada salahnya kamu maki. Dicari-cari kesalahannya. Gak ada salahnya kamu salahin. Itu dorongan hawa nafsu ya, tak betul. Lampiasan dari emosimu, kau lampiaskan kepada mereka, itu yang salah. Itu baru hawa nafsu. Allah Alam Bishawab. Kemudian, Ustazah Afwan ingin bertanya, Ustazah, bagaimana caranya agar bisa melawan hawa nafsu dengan mengikuti hawa nafsu dalam soal makanan itu? Bagaimana melawan hawa nafsu dalam mengikuti hawa nafsu dalam soal makanan? Bagaimana itu maksudnya? Oh, dia kepengen banget. Caranya melawan. Gimana caranya melawan? Tapi biasanya seperti ini. Dulu ada pernah dengar kisah salah seorang wali bin Auliyaillah, pada saat ada keinginan yang mereka inginkan, misalnya mereka pengen, katakan kalau kita bilang lagi kepengen, misalnya pengen bubur sumsum misalnya, padahal kagak lapar, kepengen aja nih, gitu. Maka dihadirkan bubur sumsum sama dia, dimakan, dicicipi rasanya. Jadi kalau orang soleh dicicipi rasanya, kemudian sama dia dilepeh lagi, diambil air, diberikan bubur sumsumnya kepada orang lain. Dia rasa itu, keinginan kita itu hakikatnya sampai di lidahnya. Kita nih bisa ngerasain makanan itu semua di lidah. Lihat nikmatnya lidah. Lidah aja nih. Kalau udah di perut beda lagi. Emang di perut kita ngerasain apa? Lidah semuanya. Kamu kepengen apa? Pengen bubur sumsum. Gimana cara biar gak gemuk? Makan aja satu sendok. Kemut, kunyah, gantelan. Kagak gemuk kamu. Cuma rasain doang. Nah, begitu. Ini contohnya, begitu juga memperturutkan hawa nafsu. Kalau nafsu itu kamu dalam keadaan tidak lapar, kamu terus masuki makanan, itu yang terjadi dengan, sebagaimana kita bahas di bab sebelum-sebelumnya, di dalam perut kita ini, jika diisi dengan makanan, apalagi kalau makanannya gak guna, gak sehat, dia akan mengeluarkan uap, ya, uap yang tidak baik kepada hati kita, sehingga membuat hati kita menjadi keras. Dan itu dampaknya dengan makanan yang terus kita berikan, makan, lagi iseng lagi makan, lagi iseng lagi makan. Sehingga itu yang membuat hati kita akhirnya menjadi keras. Akhirnya pada saat mendengar tausiah baru ada, kita gak rasain bekas yang membekas, kita gak merasain positifnya dari nasihat itu. Gak rasa apa-apa, kenapa? Karena hatinya jumudul, hatinya ternyata telah dipenuhi dengan kepekatan dari sumber makanan tadi. Nah, jadi kalau kepengen banget, gak apa-apa, makan. Ini bukan larangan yang onjok. Berarti kalau kita kepengen makanan, kagak boleh. Besok kalau kepengen apa-apa, repot, tidak boleh dong. Tidak demikian. Saya bilang, sesuatu keinginan dia kalau ingin karena lapar, semuanya lambas. Oh, Ustazah, saya biasanya berjeda. Kalau biasanya dokter gizi itu sehari makannya berapa? Berjeda. Ada namanya santapan sore. Mungkin nemenin suami, mungkin nemenin orang tua, makan pisang goreng, makan genteng. Kan? Boleh gak? Hukumnya boleh. Selagi kamu tidak kenyang. Kamu kenyang nih, perutnya kenyang, penuh, tapi masih dipaksain makan, itu yang kagak boleh. Tapi kalau selingat tuh, pisang goreng satu, kagak apa-apa, genteng. Gak apa-apa. Kalau bakar pisang gorengnya tiga. Tahu gorengnya tiga. Apa lagi? Di situ dia tahu misalnya. Sampai sebanyak itu, tanya apakah itu yang dibutuhkan atau tidak. Seperti itu. Kemudian gimana, apa ciri-ciri ibadah yang karena hawa nafsu, dan kalau kita ngejar khataman di bulan Ramadan, apakah itu bisa disebut dengan hawa nafsu? Jadi kita memberikan contoh dalam ibadah itu hal yang baik. Adakah ibadah yang didorong dengan hawa nafsu? Contoh, misal ada namanya di dalam kitab itu bukan ibadah yang didorong dengan hawa nafsu, tapi ada sebutannya namanya istidroj. Istidroj itu apa? kamu digiring mengerjakan satu ibadah yang begitu luar biasa, namun pada hakikatnya kemudian kamu dibanting. Kamu membanting dirimu sendiri. Hari ini kamu bisa, contohnya. Hari ini kamu baca Widul Latif, kamu baca Quran satu ayat, kamu baca solawat, kamu baca ini, ini misalnya runtunan hari ini. Tapi ternyata satu hari itu kamu terlalu banyak mengerjakan aktivitas kebaikan, akhirnya besok kamu tidak kerjakan. Kenapa? Karena kamu udah kemarin udah banyak banget, hari ini kelelahan. Kemarin kamu penuhi dirimu dengan kebaikan, upaya setannya maunya apa? Besok itu, biar kamu tidak mengerjakan kebaikan. Jadi gimana caranya? Ahabbul a'mali ilallah. Pahamin aja hadis Nabi yang gini. Amalan yang paling dicinta sama Allah, adwa muha wa ilqalla. Amalan yang paling konsisten meskipun sedikit. Jadi kalau mau ibadah itu, yang dilihat itu pertama konsistennya dibanding banyaknya, tapi besok ditinggalin. Kan kita tahu orang yang rugi itu pada orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Itu kan rugi. Rugi banget. Kalau kemarin kita bisa ngaji, kenapa hari ini kagak? Kalau kemarin kita bisa baca ini, kenapa hari ini kagak? Makanya jadikan amalan, ulama itu menjadikan amalnya itu amal rutin. Widul Latif dia baca rutin, Ratib dia baca rutin, Saklar dia baca rutin. Karena dia gak kepengen ada amalan yang hari ini dikerjain, besok agak. Dia maunya konsisten. Jadi kalau kamu sudah terdorong dalam amalan, amalan contohnya kalau dia kasihnya tadi jus-jusan, baca jus-jusan. Ya jus-jusan itu kan bisa dijadikan seharian misalnya. Ada orang yang khataman seminggu sekali. Ada orang yang jadiin khatamannya seminggu sekali. Tapi karena momennya bulan Ramadan, jadi 3 hari sekali misalnya. Ada gak yang begitu? Ada pas Ramadan jadi 3 hari sekali. Salah gak? Karena ada satu bulan di mana bacaan Quran memang dianjurkan untuk lebih dibanding ibadah yang lain. Jadi itu bukan dorongan hawa nafsu. Beda. Jadi ya saya ulangi, yang dorongan hawa nafsu itu kamu diajak untuk amalan yang banyak hari ini, dan setan maunya, ayo kerjain lagi biar capek, besok kagak. Itu namanya ibarat kamu naik tangga, turunnya loncat, boom, kebanting, sakit jatuhnya. Makanya berhati-hati, kerjakan amal sedikit tapi rutin daripada banyak tapi gak jelas. Ya, kemudian apa ini, sana terlanjut apa tadi berawal sholat subuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat isyrok mulai jam berapa dan bacaan suratnya apa? Isyrok itu kurang lebih itu dari azan 1 jam berapa? Kurang lebih berapa? Tunggu. 15 menit. Azan kurang lebih 1 jam. Di azan kan sekarang berapa? 1 jam. Jam 4 lewat 40 ya, nggak sampai ya. 4:40 kurang lah. 4:40 kurang. Nah terbitnya itu isyroknya itu sekitar jam 6. Berarti berapa? 1 jam 20 sampai 25 menit ya. Kurang lebih 1 jam 20 menit lah. Antara segitu, kurang lebih 1 jam 20 menit, 1 jam 20 menit, kurang lebih waktunya isyrok seperti itu. 1 jam 20 menit, 25 menit isyrok. Adapun apa tadi tanya bacaannya apa? Dia tanya bacaannya apa? Bacaannya kamu bisa isi dengan Qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas. Itu amalan yang paling umum daripada bacaan di dalam salat sunnah. Al-Ikhlas, apa? Al-Kafirun dan Suratul Ikhlas. Kalau di masa muda kita banyak meninggalkan sholat, sekarang saat sudah berusaha hijrah taubat dan berniat mau berubah, apakah kita harus tetap sholat qadha, ustazah? Kita harus tetap sholat qadha. Hanya saja qadha-nya bertahap. Kamu kira-kira masa jahiliyahnya dari tahun berapa sampai tahun berapa nih? Nah, itu diperkirakan kurang lebihnya berapa. Kalau masalah sholat, saya tidak bisa berkata yang lalu biarlah berlalu. Karena sholat itu ada kodoknya, maka yang pernah berlalu dikodok sebisa kamu. Ada kata kamu sholat zuhur 4, ya kalau bisa ditambah lagi 4 lagi buat menutup yang kemarin. Kalau ternyata memang hutangnya banyak, kodoknya banyak, nah, seperti itu. Jadi sebisa kita kerjakan. Kalau ditanya harus enggaknya, sebagian ulama ada yang mewajibkan mutlak sesegera mungkin kamu kodok. Ada juga yang mengatakan bertahap. Nah, saya memilih yang bertahap. Bertahap kamu kodok, pelan-pelan. Yang penting ada itikad niat kamu membayar. Adapun selebihnya, ya kita pasrahkan kepada Allah. Tapi lebih sering kamu mengerjakannya akan lebih baik. Karena itu akan membantumu pada pada hari akhirmu nanti. Begitu. Baik. Kemudian ustazah. Ada seorang wanita datang haid usia 10 tahun. Tapi waktu itu, waktu itu masih suka bolong-bolong sholatnya. Apakah wajib qadha dan bagaimana cara menghitungnya? Karena si wanita tersebut sudah berusia 35 tahun. 10 tahun ke 35, berarti sekitar kurang lebih 25 tahun. 25 tahun, dia qadha apa nih? Ngomongin qadha apa nih? Sholat. Waktu itu masih bolong. Dari 25 tahun, ingatnya kamu, kamu kodok, bolongnya berapa wajib? Bolongnya yang paling sering yang mana nih? Kan ada orang sadar sama dirinya. Saya paling susah sholat subuh. Utang saya subuh banyak banget deh. Misalnya, karena subuh saya 14 mulu. Berarti dia panjang utangnya di subuh. Kamu yang mana? Utangnya saya semua. Sudah, kayaknya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kayaknya saya masa-masa jahiliyah itu kagak sholat. Kodok yang seperti yang saya bahas tadi, pelan-pelan setiap hari, apalagi kalau lagi harinya gak kerja, hari minggu, lebihin deh. Jujur, kamu akan merasa kenikmatan yang luar biasa pada saat kamu bisa membayar hutang-hutangmu yang kemarin, karena itu bentuk daripada kesungguhanmu dalam hijrah. Karena kamu ingin menuntaskan perkara yang tidak tuntas kemarin. Sambil kamu benahi yang lalu, kamu berdata yang akan datang. Itu yang paling indah dari hijrah. Nah, insya Allah mudah-mudahan semua yang berniat untuk mengkodok-mengkodok sholatnya, pertama cara menghitungnya, ya hitung seperti normal aja. Kalau saya, misalnya melihat ada orang, saya paling sering ninggalin sholat ini, saya sering ninggalin sholat ini. Saya tuh karena dulu kerjanya pulang kantor, habis asar, sampai rumah kadang suka beli isya, maghrib yang ketinggalan. Nah, kan orang beda-beda. Jadi kamu mengalami masa jahiliyahmu atau pada masa lagi sedang tidak menganggap sholat itu penting, sholat yang mana? Nah, hitung dari situ pertama. Kalau kamu merasa kayaknya pada masa itu saya kagak sholat, usaha sama sekali, kebanyakan waktunya saya kagak sholat, berusahalah menghitungnya, anggap kita ambil 25 tahun, kagak bolongnya berapa, misalnya banyakan kagak sholatnya usaha, daripada sholatnya banyakan kagak sholatnya dah. 5 tahun sholat, 20 tahun kagak. Ya 20 tahun itu. Misalnya seperti itu aja. Kemudian, saya perihal makanan. Ketika kita menginginkan menu tertentu, namun kita makan secukupnya tidak berlebihan, apakah ini termasuk dalam hawa nafsu? Makan secukupnya tidak berlebihan, dan sisanya mau dikemanakan, itu juga harus menjadi pertimbangan. Makan berlebihan, ya. Kita kan disuruh memang makan waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi pada saat kita merasa, oh perut saya tidak sampai di tahapnya kenyang, waktu mau mencicipi makanan, mau nyoba ini, gak masalah. Oke, kita makan, kita coba berhenti sebelum sampai habis semua. Sisanya, jangan sampai kita buang begitu. Karena ada kebanyakan orang, karena tidak berpikir dalam mencicipi, dalam mencoba, sehingga dia mencobanya 2 sendok, sisanya gak ada yang makan. Akhirnya terbuang. Ada yang kebalikannya, kagak mau dibuang, sayang mendingan buang ke perut kita daripada kebuang. Berarti kita di sini harus bijak dalam menghadapi itu. Mau mencicipi boleh, coba sedikit habis, sisanya bisa kita bagi ke orang, itu akan lebih baik. Jadi kalau cuma mencicipi tidak sampai di tahapnya yang tobat, tidak merasa sudah-sudah kenyangnya, masih mau lagi dan lagi, itu tidak dikategorikan hawa nafsu menurut kita saat ini. Kalau kita kategorikan dengan kadarnya ulama, aulia, itu kategori hawa nafsu. Dan kita bicara saat ini untuk diri kita dalam melatih kita kepengen apa makan, tapi pastikan apa yang kita makan tidak membuat diri kita terlampau menjadi kekenyangan, membuat diri kita sampai akhirnya begah, akhirnya sudah mau sholat malas, ini malas, itu malas, dan juga akhir dari makanan itu sisanya apakah bisa dibagi atau tidak. Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga, jangan sampai kita menjadi teman-temannya setan, yaitu dalam membantu membuat makanan mubazir pada orang lain. Dan kita memposting hal-hal yang baik, di satu sisi ingin dakwah dan memberi manfaat, tapi khawatir dengan rasa tersebut. Tidak, ini tidak ada kaitannya dalam membagi kebaikan dengan urusan pribadi kita. Kembali lagi kepada niat, pada saat kita memposting hal-hal positif, hal-hal yang baik, nasihat, tausiah, bukan berarti itu langsung mencerminkan bahwa diri kita lebih baik. Tidak. Kita adalah orang-orang yang belajar. Seandainya kata ada orang yang menyindir kita, misalnya bilang, oh sekarang dia mah udah berubah nih, udah lebih baik, udah itu bentuk doa, ucapan amin, katakan amin. Tapi jangan pernah kita terima 100% bahwa diri kita adalah orang yang lebih baik. Tidak. Kita tetap selalu menepis. Al-Habib Umar, guru saya, mengatakan, seorang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang merasa dirinya paling buruk di antara yang ada. Itu, yang paling buruk. Saya paling buruk amalnya, yang paling buruk ini, yang paling buruk. Itu dia yang terbaik. Adapun yang paling buruk, katanya, siapa yang paling buruk? Yang paling merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling banyak ibadahnya. Oh, di antara kawan-kawannya dia yang lebih baik. Itu semua kembali kepada masalah hati. Ya. Dalam memposting, itu gak ada kaitannya dengan baik benarnya kita. Dalam memposting, justru kita ingin benar dan ingin memberikan pengingatan itu kepada yang lainnya. Agar mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan itu jadi gak ada kaitannya, boleh posting kebaikan sebisa mungkin. Bukan berarti dengan memposting kebaikan, berarti kita sudah mencerminkan bahwa diri kita adalah orang yang baik. Justru lambat laun dengan seringnya kita memposting kebaikan, ilmu kita juga bertambah. Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan malu sendiri dengan diri kita kalau apa yang kita posting tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu bentuk daripada melatih diri. Boleh dijadikan sebagai wasilah, jalan dalam kita membenahi diri kita. Apakah itu juga apa ini? Apakah itu juga bisikan setan untuk saya berhenti membagikan hal-hal yang manfaat di sosmed? Iya, setan maunya berhenti. Kamu maunya jangan. Kebaikan harus terus teman. Karena dorongan hawa nafsu selalu bukan pada kebaikan hakikatnya. Hawa nafsu akan mendorongmu kepada kemaksiatan. Saudara, apakah setiap ucapan orang tua akan menjadi anak sedangkan perkataannya sering melaknat padahal anaknya sudah berusaha menjadi anak yang berbakti? Apa yang sebaiknya dilakukan sang anak? Akan menjadi seperti yang diucapkan ucapan orang tua itu kepada anak. Jika anak itu memang sesuai, misal anak durhaka, memang dianya durhaka misalnya, kamu anak pembangkang, memang hakikatnya dia pembangkang. Makanya kita jadi orang tua, alangkah lebih baiknya berhati-hati dalam berucap. Apapun itu ucapan kita adalah ucapan yang memang selalu diaminkan oleh malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah, perhatikan pemirsa ya, dalam kita berdoa, dalam kita mengucap, ada pintu langit yang seketika langsung dibuka oleh Allah. Di antaranya kan doa ul-badhnub, orang yang didolimi ya, orang tua yang doa untuk orang yang berpuasa, itulah turat, katanya gak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua, kenapa orang tua dulu kalau marah sama anaknya itu yang keluar tuh doa? Orang tua dulu, ya perhatikan, terutama kita di kalangan orang-orang Arab, itu selalu ada kata yang terucap, Allah Yahdik. Allah Yahdik artinya semoga Allah memberimu hidayah. Orang awam pikir Allah Yahdik itu sumpah. Allah Yahdik itu kayak kata gendek, padahal itu doa. Memang gendek, tapi subhanallah, dia gendeknya keluarnya doa. Allah Yahfad, orang pikir Allah Yahfad itu amik-amik. Padahal Allah Yahfad itu doa. Allah Yahfad ya, dikata doa. Semoga Allah melindungi, semoga Allah menjaga. Nah, kita pada saat kesal, kalau kita, ini berlaku sama kita, kita kesel sama anak, tetap ucapkan doa. Anaknya durhaka, ya Allah, emang anak bakti banget, emang anak soleh banget nih anak, padahal kesel. Mungkin kebalikannya kita ngucapnya berbeda, tapi gak apa-apa, ucapkan itu. Agar ucapan kita menjadi doa untuk kita. Tapi gimana Ustaz, saya sudah berusaha menjadi anak baik, tapi orang tua saya selalu aja berdoa. Berarti yang bersalah di sini orang tuanya. Orang tuanya punya masalah dalam melihat, dalam bersikap, dalam dia ini dan itu. Kalau kamu dia benar di jalurnya yang benar, insya Allah kebenaranmu menghalangi doa-doa ibumu, doa-doa orang tuamu. Asalkan kitanya betul. Tapi kalau kitanya dikatakan durhaka, emang karena kita durhaka, ini yang masalah. Kita aja ngaco, emang karena kita apa, kita dikatain kurang ajar, karena memang kita aja kurang ajar, ini yang masalah. Tapi kalau kamu sudah berusaha menjadi anak baik, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang berusaha mengikuti perintahnya, tapi ternyata ibumu punya orang tua kita bermasalah, selalu melaknat, selalu menghina, insya Allah untuk doa-doa yang seperti itu gak akan berlaku, karena Allah juga maha tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang dilakukan sama anak untuk tetap menjadi orang baik. Ustazah, jika kita diambilkan makanan oleh orang lain dengan porsi banyak, lebih baik kita berhenti makan sebelum kenyang atau habiskan walau kekenyangan? Diambilkan makan sama orang lain, kebanyakan kita tanggung jawab, makan berdua. Makan berdua. Makanya di sini dalam urusan makanan, ya, jangan kasih saya pertanyaan yang kamu akhirnya tahu jawabannya apa. Jawabannya, kalau kita memikirkan mubazir, di sini yang rugi kita. Ruginya apa? Ya, kita memenuhi perut kita untuk makanan. Mubazir, makan aja, makan, makan, makan. Padahal mungkin sisanya gak seberapa. Padahal mungkin apa. Semua kembali kepada bagaimana kita menyikapi diri kita dalam makanan. Bijakkah kita dalam mengambil, bijakkah kita dalam menyomot, bijakkah kita. Itu kembali kepada diri kita. Cuk, ada orang kadang-kadang udah tahu, dia belum tahu laparnya sejauh mana. Apa. Kalau udah nyomot, ayamnya dua, tahunya dua, keredoknya dua, apa keredoknya banyak, apa misalnya contohnya. Padahal kan bisa diawali dari yang sedikit, kurang tinggal nambah daripada lebih tapi kebuang. Ya, sebenarnya untuk pertanyaan ini, yang tahu diri kamu. Kalau kamu mau buang, ya tentu kamu di situ ada israf. Jadi kalau kamu buang ke dalam perutmu, apa yang kamu harus lakukan? Di situ pasti ada kerugian dalam dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di situ kamu sebelum mengambil bijak-bijaklah. Makanan diambil, ya udah kalau gitu makan pelan-pelan. Makan pelan-pelan. Jangan sampai kita merugikan diri kita. Baik. Di sini kemudian apa lagi nih? Assalamualaikum Ustaz. Ustazah, bagaimana jika kita menghadapi masa saat ini, terutama untuk suami agak susah mendapatkan rezeki saat seperti ini? Mohon maaf, tolong pencerahannya. Tetap pasrah kepada Allah dan tetap membuat diri kita berusaha. Kalau suami biasanya kerja, dengan caranya dia kerja dengan orang atau apa, kemudian suami menghasilkan, tapi kali ini suami tidak bisa bekerja, kemudian di PHK, kondisi seperti ini. Terus apa yang kita harus cari? Usaha itu gak melulu dengan bekerja seperti itu. Usaha itu banyak jalannya. Kita putar otak kita. Ayo sama-sama kita berikhtiar. Kalau ibu yang punya cara, misalnya punya kebiasaan, lakukan kebiasaan. Itu bentuk daripada ikhtiar. Bukan berarti kita pasrah hanya duduk di rumah, menunggu datangnya rezeki. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memutar otak, memutar cara untuk kita berusaha. Suami lagi gak dapat kerjaan, bukan berarti hanya suami yang harus bekerja. Kita saat ini, mungkin kebanyakan saat ini kalau saya perhatikan, banyak perempuan-perempuan yang bisa mengambil manfaat ini, keadaan situasi seperti ini. Yang dia bisa masak apa, dia masak. Yang dia bisa bikin apa, dia bikin. Ya, sehingga menghasilkan uang dari jalan itu. Nah, kalau ibu memiliki kebiasaan, lakukan apa yang ibu bisa untuk membantu ekonomi keluarga suami pada saat itu. Tanpa berhenti di situ saja, suami juga di PHK di sini tetap berusaha. Apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, kerjakan. Jangan berputus asa. Situasi seperti ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengangkat yang ingin diangkat, juga bisa jatuh bagi yang ingin jatuh. Kita mau yang mana? Kita mau yang bangkit. Keadaan seperti ini bukan berarti membuat kita jatuh miskin. Allah memberi peluang bagi siapa saja. Kalau ada orang situasi seperti ini diberikan rezeki sama Allah, berarti peluang itu juga ada untuk kita. Tetap semangat dan tetap berusaha. Allah mudah-mudahan akan diberi jalannya selagi kita betul-betul niat ingin mendapatkan apa namanya jalannya. Tuhan, apa ini? Saudara, bagaimana kalau ada kawan mengeluarkan postingan PKI, hampir setiap hari mengirim postingan PKI? Bagaimana Ustazah menghadapinya dalam sehari bisa 3 atau 4 kali? Ada orang posting PKI, ya berarti dia PKI atau apa? Maksudnya postingan PKI yang berkenaan dengan apa nih? Wallahualam bishawab. Kalau postingan PKI adalah mendukung PKI, berarti mereka bagian daripada PKI, berarti kamu harus menjaga diri. Apa yang perlu kamu lakukan? Kalau memang dia teman karibmu, teman dekatmu, bisa kamu arahkan, bisa kamu bimbing, bimbing dia, arahkan dia. Jika tidak, berarti kamu yang harus menjaga diri, jangan sampai kamu terpengaruhi. Kalau ada postingan-postingan itu, lebih baik kamu yang menyetop postingan itu agar tidak terlihat dari pandangan matamu, supaya kita tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Beserta ketika suami saya marah sampai berkata kasar dan berkuasa terhadap saya, pada saat itu dia berkata, apa sudah sampai di sini saja usia pernikahan kita? Apakah itu termasuk tahap? Tidak, itu hanya kinayah saja. Tidak, itu tidak jatuh tahap. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan gobil tu ijazah? Tadi sudah saya tanya, amalan untuk melawan hawa nafsu ketika lagi sendiri. Sudah saya jawab semua ini ya. Ustazah, bagaimana hukumnya berteman dengan orang non-muslim? Dan bagaimana sikap orang muslim kepada non-muslim? Baik. Berteman dengan non-muslim baik selagi kamu tidak juga ikut kecemplung dalam kehidupan mereka, dalam gaya hidup mereka. Hanya sebatas berteman tidak masalah. Berteman dengan mereka dan sikap kita bagaimana? Membatasi. Lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip kita kepada non-muslim. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi pada saat datang waktunya sholat, kamu jangan sungkan untuk ibadah. Pada saat kamu menggunakan jilbab, kamu juga gak perlu sungkan dengan mereka. Berteman-berteman aja. Sebatas pertemanan, tidak masalah. Ada urusan bisnis atau ada pekerjaan dengan mereka, berbisnis dan pekerjaan dengan mereka. Rasulullah juga berbisnis, menjalin hubungan bisnis atau kerjaan dengan orang Yahudi, menjual beli dengan orang Yahudi. Dan itu menandakan adanya hubungan dengan orang yang non-muslim, tidak sesuai agama kita. Hukumnya tidak masalah. Bergaul dengan mereka bukan berarti kita bagian dari mereka. Berteman dengan mereka bukan berarti kita mereka. Tidak. Berteman, kita orang bertetangga kok, kita satu bumi ini bercampur aduk. Lakum dinukum waliyadin, prinsipnya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah itu aja. Sedangkan saya punya teman yang sering mengajak pergi dalam keadaan baik, tapi dekat hari H orang tersebut sering membatalkan karena diajak pergi dengan teman yang punya mobil. Bolehkah saya menjauh agar menjaga hati? Sebetulnya menjauh tidak perlu. Ini kan masalah hati, ini sikap kita. Diajak jalan sama teman, ternyata pada hari H dia pergi dengan yang lain karena diajak dengan mobil. Sebetulnya itu bisa menjadi peluangmu mendapat kebaikan lebih banyak, karena usaha dan upayamu menuju kebaikan akan lebih sulit medannya ketimbang yang naik mobil. Kamu jika menjadikan ini sebagai satu sarana, kau tetap pergi menuju kebaikan, maka kamu mendapat kebaikannya lebih. Berarti kamu dalam pergi gaji atau pergi kebaikan tidak bergantung kepada orang lain. Sudah diajak, dia baik, sudah mengajakmu, sudah mengingatkanmu. Tapi mungkin di sini pada hari H pelaksanaannya beda. Dia pergi dengan siapa, adapun kamu pergi dengan siapa. Ya, ini hanya masalah, menurut saya ini hanya masalah kecil. Dalam menjaga hati bukan berarti harus menjauh. Tidak harus menjauh juga, dia dengan dirinya, biarkan dengan caranya. Kamu yang diajak bukan berarti kamu menjadi tanggungannya atau tanggung jawab dia yang mengajak kamu, harus nganterin kamu, mulangin kamu. Tidak demikian. Ya, mandirilah dalam menghadiri kajian, mandirilah dalam menghadiri majelis taklim. Tidak tergantung kepada siapapun, itu akan jauh lebih indah, jauh akan lebih baik ketimbang kamu kemana-mana harus bergantung kepada orang lain. Berarti jika orang lain itu terhalangi, kamu ikut terhalangi. Orang lain itu gak bisa, kamu ikut gak bisa, kan gak enak orangnya begitu. Berusahalah untuk mandiri, akan jauh lebih baik, bukan berarti harus menjauhi, itu tidak perlu menurut saya. Bagaimana bertetangga yang seharusnya sesuai dengan Rasul? bertetangga sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bertetangga sesuai dengan ajaran Rasul, berbuat baiklah kepada mereka. Apa yang kamu misal, contohnya kamu masak sesuatu, mengirimi mereka, bermanis apa, bertegur sapa dengan mereka, itu bertetangga yang baik dengan Rasul. Itu ada pembahasan yang lain. Wallahu a'lam, mungkin di kitab ini juga ada, nanti kapan-kapan kita bahas. Intinya bersikap baiklah dengan mereka, ya, tidak menzalimi hak mereka, juga tidak mengganggu dari apa yang wilayah yang kita rumah kita kepada mereka. Bertetangga yang baik, tentu kamu juga pasti tahu. Bukan berarti baiknya juga harus setiap saat, setiap hari masak ngirimin dia, setiap hari enggak juga, sesekali kamu masak. Rasulullah pesan setiap idza tabakhtu fa'akhiru ma'aha, kata Nabi, kalau kamu masak itu banyakin airnya. Tujuan dari banyakin airnya biar kita bisa bagi-bagi tetangga kita. Kalau kita bisa banyakin air dan dagingnya akan lebih baik, tetangga akan lebih senang. Itu bagian daripada anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustaz, kita doa khusyuk nanti insyaAllah. Ustaz, ada lagi pertanyaan di sini? Ada Ustaz Umi sama. Ustaz, mohon doanya, saya punya dua anak. Saya mau meneruskan sekolah, tapi biaya tidak ada. Yang satu mau kuliah, yang satu aliyah mondok di cukup jauh. Haruskah saya lanjutkan? Ini yang mau kuliah siapa nih? Anak-anaknya. Oh, anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah berikan kamu rezeki dan kekuatan untuk membiayai anak-anakmu sekolah. Tapi ketahuilah, di luar sana banyak orang tua single parent yang mampu berusaha mengupayakan anak-anaknya hingga mereka sampai ke jenjang akhir dari sekolahnya. Dan saya yakin dengan usaha dan upayamu juga, insya Allah Allah akan untuk menyekolahkan anak-anakmu sampai selesai, insya Allah. Jadi kalau ditanya haruskah saya lanjutkan, jika kamu memiliki rezeki, lanjutkan. Jika kamu mungkin mengalami keadaan tertentu yang membuat kamu sulit dalam menghadapi itu, ya kamu yang tahu situasimu. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala biasanya selalu memberi rezeki bagi orang tua yang memberikan jalan anak-anaknya dalam menuntut ilmu. Insya Allah sih biasanya ada aja jalannya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bersama doakan, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Amin, amin. Terima kasih untuk semua doa-doa yang sudah diberikan kepada saya, insya Allah. Pencerahan untuk zikir apa agar tidak cemas berlebihan was-was? Terima kasih. Zikir untuk tidak was-was adalah memperbanyak membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa'udzubika rabbi hayyahdurun. Dan kalau mau sholat juga agar tidak terjadi was-was itu, ya, diawali dengan kul a'u, baca surat kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, sampai min syarril waswasil khannas, itu ditepuk pahanya 3 kali, paha kiri ditepuk 3 kali, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dilanjutin. Itu kalau waswas dalam sholat. Adapun waswas wudu, waswas istinja, itu membaca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Baca itu yang banyak, insyaallah hilang. Dan ingat, waswas itu bukan hanya dengan doa juga, tapi waswas juga harus dengan usaha, upaya menepis waswas itu agar tidak betul-betul mengganggu kita. Saudara, jika istri meminta untuk pisah karena perlakuan suami yang kasar, sedangkan istri tahu jika istri meminta pisah maka haram baginya untuk mencium bau surga, baiknya gimana? Yang menentukan baik buruknya dalam hukum perceraian itu bukan selalu kamu, tapi terkadang itu ada majelis ulama atau ulama yang terkadang melihat kekasaran itu terpicu karena apa, suami kamu kasar sama kamu karena apa, alasannya apa. Karena kadang-kadang gini loh, perempuan juga kita gak bisa pungkirin, kadang-kadang suka menantang. Suami cuma ngangkat tangan, perempuannya nantang, apa? Mau ditampar? Tampar! Coba kalau berani, tampar! Ditampar beneran. Ada yang seperti itu terpicunya. Ada juga yang membuat kemarahan suami itu terpancing sehingga kekasaran itu tiba. Nah, jika seandainya kamu gak ngapa-ngapain, tapi pelampiasan kemarahan itu selalu tertuju kepada kamu, itu kan masalah yang sebenarnya gak akan ada habisnya. Terus solusinya gimana? Duduk bersama, saling tukar pikiran bersama, keberatanmu keluhkan, jika ternyata jalan berbicara itu tidak tidak mendatangkan hasil, coba kamu meminta nasihat kepada ulama, caranya ini bagaimana, kepada yang tepat penasehat dalam rumah tangga. Nah, karena saya tidak bisa menerangkan apa-apa di sini, kamu menceritakan kiasannya. Jika suami kasar, apakah saya boleh meminta cerai? Karena saya takut kalau meminta cerai, saya tidak bisa mencium baunya surga. Nah, di situ kamu tahu bahwa tidak boleh wanita itu dengan mudah meminta cerai, karena dengan meminta cerai itu dosanya adalah tidak tanggung-tanggung, kamu haram mencium wanginya surga. Jadi di sini dalam menyikapi masalah itu kamu harus tahu urutannya, sebabnya apa, kenapa. Tidak bisa langsung diputuskan seperti itu. Nah, jika seandainya kasarnya tidak ada landasan, tidak ada sebab, tapi dia temperamen marah, itu nanti bukan saya yang putusin. Itu nanti yang mendengar kisah itu seutuhnya, yang menjadi penasehat rumah tanggamu itulah yang akan memutuskan, oh iya, memang ini tidak baik, maka baiknya seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itulah jalannya. Makasih banyak Ustaz. Allah bisawab, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini mudah-mudahan bermanfaat insya Allah, terutama kepada saya pribadi dan juga semuanya kepada pendengar. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT selalu menuntun kita di dalam jalannya, di dalam ibadahnya, di dalam istiqamahan, dalam mengikuti perintahnya. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Dan Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang dapat melawan hawa nafsu kita, melawan musuh kita syaitan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah jami'an syamilah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلاب وكل ذي محبة أو جيرتنا صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عداد الطيش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.